Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan kepada Sang Pencipta, yang paling berhak untuk disembah, dicintai, dipatuhi, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas, yang layak untuk diimani, dipatuhi, dicintai dan ditunduki kecuali Dia. Dia yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Dan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sebagai yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yang kedua, kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia pilihan, manusia yang paling sempurna, pemimpin anak Adam dan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, semoga Allah berkahi. Bahasan kita ke depan masih dalam bab adab dan kita masuk ke pasal ketiga. Setelah membahas pada pasal yang kedua kemarin masalah adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita masuk kepada adab terhadap kalamullah atau Al-Quran. Dan sudah sering saya ulangi, adab adalah kemasan dan tata kerama. Dan dibolehkan kita mengemas sesuatu ibadah yang sudah ada perintahnya. Saya sudah berikan contoh, kalau orang bangun sholat malam, kemudian dia memperindah sholatnya dengan cara mandi, pakai sampo, pakai sabun, wangi-wangian, baju yang bersih, sejadah yang bersih, dengan kesiapan jiwa dan mental yang baik, maka itu namanya adab. Begitulah pada saat orang bersedekah, sengaja dia mencari yang terbaik. Dia memiliki uang 10 ribu yang baru dan tua, maka dia akan pilih yang baru untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adabnya. Begitu pula dengan seluruh kegiatan ibadah yang kalau seseorang memperindahnya karena Allah dan sudah ada perintahnya, sekali lagi, yang hanya ada perintah wahyunya, maka dia mendapatkan pahala dari adabnya itu. Di antara adab yang kita dianjurkan teman-teman sekalian adalah dengan kalamullah, Al-Quran. Di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah menulis judulnya pasal ketiga, adab terhadap kalamullah, dalam kurung Al-Quranul Karim. Ada alasan beliau menulis di sini kalamullah dalam kurung Al-Quranul Karim. Kenapa beliau tidak langsung menulis adab terhadap Al-Quranul Karim? Kenapa harus ada kalamullah? Karena Syekh Abu Bakar rahimahullah ingin menekankan apa yang telah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah tentang masalah Al-Quran, bahwasanya dia bukan makhluk, tetapi dia adalah kalamullah. Kalau kita mengatakan kalamullah, berarti dia bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pendapat para ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sangat menekankan, bahkan sampai pada tingkat beliau mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Karena berbahaya sekali. Kalau kita sudah mengatakan perkataannya Allah makhluk, berarti ada bagian dari tubuhnya atau maaf, zatnya Allah yang makhluk. Dan ini tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Maka Al-Quran definisinya adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari makna ini juga teman-teman sekalian, kita mengambil pelajaran yang sangat penting. Al-Quran bukan tulisan seorang doktor, profesor, seorang ahli novel, dongeng. Al-Quran adalah kalamullah. Terus saya ulangi kalimat ini, kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Zat satu-satunya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang telah menciptakan semua langit, semua yang ada di bumi dan di kedalamannya, dan apapun yang tampak dan tidak tampak oleh mata manusia. Berarti kalau kita berhadapan dengan Al-Quran, kita sedang berhadapan dengan perkataan, instruksi, syariat, peraturan-peraturan dari sang pencipta, yang kita tahu sama-sama asas agama kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Quran memiliki banyak nama tentunya. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada kalimat Al-Quran, ada kalimat Al-Kitab, ada kalimat Al-Dhikr. Banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi semuanya adalah kembali kepada kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, ada banyak adab-adab dengan Al-Quran. Di antaranya yang sangat sederhana adalah pada saat seorang muslim dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, penglihatan, dia mampu untuk membaca, dia mampu untuk mendengar, maka dia rutinkan bacaan Al-Quran. Itu adab yang pertama. Dia harus rutinkan membaca Al-Quran. Dan ini bukan pada saat waktu lowong. Memang dijadwalkan. Jadwalkan. Jangan pernah lewatkan satu hari kecuali Anda sudah membaca Al-Quran. Berapa ayat saja. Tidak masalah. Dan dalam satu hari kita bisa melakukan semua program yang diminta dalam syariat kita tentang Al-Quran. Seperti misal membaca, mentadaburi, menghafal, dan mengamalkan. Empat hal ini dituntut dari seorang muslim dan ini adab pertama yang harus dia jaga dengan Al-Quran. Membaca, mentadaburinya, tadaburi ini mengambil hukum-hukumnya, mengambil pemahaman-pemahaman dari ayat itu, kemudian menghafal dan mengamalkan. Masalah kasus membaca, saya kasih contoh misal, Bapak Ibu sekalian bisa memprogramkan setiap habis sholat subuh khusus untuk membaca. Dan membaca Al-Quran ini diperintahkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca dengan cara mengkhatam dan berurut Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus berlanjut sampai An-Nas, 114 surah. Mengerti atau tidak mengerti artinya, baca, mengkhatam pokoknya. Ini misalnya Anda rutinkan setiap habis sholat subuh, longkan, jadwalin habis subuh ini saya baca Quran pokoknya 10 menit saja. Habis zikir, sebelum berhenti pulang ke rumah, coba baca. Apalagi kalau ada teman-teman yang rutin duduk waktu syuruk, duduk dari subuh sampai terbitnya matahari, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir, di sini masuk berzikir, baca zikir pagi sore, atau dia membaca Al-Quran, atau dia hadir dalam halaqah ilm, ya, atau pengajian, kemudian dia pada saat terbit matahari sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Waktu itu biasanya 45 menit maksimal 1 jam. Itu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Pokoknya setiap subuh saya jadwalin baca Al-Quran misal. Tentu bebas ya, waktunya bebas. Saya cuma kasih contoh saja. Anda bisa pilih duhur, bisa pilih asar, bisa pilih. Cuma saya selalu menentukan, mengatakan habis sholat. Karena habis sholat ini memang kita dasarnya keluar ke masjid atau kita sedang duduk sholat kalau ibu-ibu di rumah. Memang tujuannya untuk ibadah. Maka sangat tepat untuk pegang Al-Quran pada saat itu. Kalau tidak punya fisiknya, sekarang di HP kita semuanya ada. Mudah, download gratis. Gitu kan. 30 juz. Coba baca. Dan membaca ini bebas. Mau baca berapa ayat saja. Yang penting Bapak Ibu sekalian baca. Itu dulu. Baca dulu. Lowongkan baca. Usahakan. Satu hari berapa kali kita buka SMS, WhatsApp, BlackBerry kita. Mungkin bisa ratusan kali, bisa ribuan kali kita membuka, mengecek. Masa kita gak bisa loongin buka sekali dua kali program Al-Qur'annya? Coba sisipkan dari sekian ratus kali kita lihat SMS ataupun berita yang datang di HP kita. Dengan cara 1-2 kali dari kita melihat itu loongkan untuk baca Al-Qur'an. Yang kedua, mentadaburi. Tadabur ini teman-teman sekalian adalah mengambil hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran dengan memahami terjemahannya. Kalau kita Indonesia ya, mengambil, memahami ilmu-ilmu yang ada di situ. Seperti misalnya kalau ada ayat punya sebab turun, sebab nuzul namanya, atau ada keterangan ulama dalam tafsir tentang ayat tersebut. Dan ini dianjurkan oleh para ulama maksimal 10 ayat per hari. Maksimal, enggak usah lebih dari 10 ayat. Beranjak daripada riwayat Bukhari bahwasanya para sahabat kalau bertemu mereka mengatakan, kami tidak pernah melewatkan 10 ayat dalam sehari. Sampai kami memahaminya, ya, kami menghafalnya dan mengamalkannya. 10 ayat. Tadabbur ini teman-teman sekalian tidak harus berurut. Tidak harus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Anda boleh pilih surah yang paling menarik buat kita. Misal gini, buka daftar isinya Al-Quran, lihat 114 surah itu. Surah apa kira-kira yang paling ya menarik buat kita? Misal surah hewan-hewan. Ada Al-Baqarah, ada Al-Ankabut, ada An-Nahl, banyak. Ada mungkin yang pendek surah Fil misalnya. Ada An-Naml, banyak nama-nama surah hewan-hewan. Oh, saya mau mulai baca nih. Saya mau tahu apa sih tujuannya Allah dan apa maksudnya nama-nama hewan nih. Baca 10 ayat saja. 10 ayat, mulai dari surah An-Naml misalnya, surah Semut. Kenapa nih Allah sebutin semut nih? Kita buka tuh. Baca deh 10 ayat pertama, baca terjemahnya saja. Ini 10 menit, 15 menit ini. Enggak lama. Baca terjemahannya, baca ayat, baca terjemahannya, gitu kan. Jadi kita, oh ini maksudnya, udah. Kalau enggak ngerti tanyain. Siapa ustaz yang bisa ditanyain, tanyain hukumnya. Ini hari ini saya baca dari ayat 17 sampai ayat 20 atau ayat 27 misalnya dari surah An-Naml. Saya belum paham nih ayat 22-nya. Coba tanya kepada ustaz tertentu, ini apa maksudnya nih, gitu kan. Atau tinggal sekarang juga ada kamus di Google, tinggal ketik. Misal masalah semut yang disebutkan dalam surah An-Naml itu, dikatakan Wadin Naml, lembah semut. Apakah ada lembah semut itu? Gitu kan? Saya pernah hadiri salah satu halaqah seorang masyayikh. Beliau menyebutkan tentang kisah misalnya tadabur ayat masalah Wadin Naml dalam Al-Quran, dikatakan surah An-Naml itu. Ada lembah semut yang memang lembah itu dilewatin oleh Sulaiman alaihissalam. Ternyata lembah itu bukan hanya sekedar letterlet yang dibahasakan, oh kebetulan Sulaiman alaihissalam lewat di lembah ada semutnya. Bukan, memang ada lembah namanya Wadin Naml. Emang ada lembah, lembah itu ada memang. Itu lembah, satu lembah luas semut semua. Gitu. Itu ada di beberapa atau di salah satu negara Arab yang memang ada lembah itu. Dilewatin oleh Sulaiman alaihissalam. Dan kalau kita ketik Wadin Naml, itu akan keluar tuh gambar-gambarnya gitu kan. Di mana tempatnya dan seterusnya. Jadi kita tadabbur, tadabbur itu mengambil hukum-hukumnya, mengambil terjemahannya, baca tafsirnya. Ini enggak harus berurut teman-teman sekalian. Bebas, tapi usahakan satu hari ada. Misal khusus tadabbur habis sholat duhur. Habis sholat duhur saja. Tadi habis subuh khusus baca. Sekarang habis duhur khusus tadabbur. Habis asar khusus menghafal. Metodenya juga sederhana. Usahakan mulai dulu, jangan tidak mulai, mulai dulu. Menghafal Al-Quran, kita hitung rasionalnya jumlah ayat 6.600 sekian. Ada sebagian ulama yang mengatakan 6.666 ayat. Baik, kita anggap 6.666 ayat ini. Kalau saya salah tentunya ini hanya pendapat ulama yang saya ambil, karena saya juga tidak pernah hitung secara khusus. Tapi jumlah 6.666 ini masyhur disebutkan dalam banyak buku-buku tafsir jumlah ayat Al-Quran. Teman-teman sekalian, kalau 6.666 ayat, antum satu hari, setiap hari hafal 10 ayat saja. 10 ayat. Habis asar khusus hafalan Al-Quran 10 ayat. Hafal 10 ayat per hari, 1 bulan 30 hari berarti berapa ayat? 300. Kita punya 300 ayat. 1 tahun kali 12, kita punya berapa? 3.600 ayat. Berarti dalam 1 tahun kita sudah punya 15 juz. 2 tahun bisa hafal Quran. Mungkin seseorang di antara Anda berkata, nanti saya lupa. Bagaimana caranya supaya bisa menjaganya? Semua orang bisa lupa, teman-teman. Imam Masjid Haram yang sudah hafal Quran dari kecil kadang-kadang masih keliru. Manusiawi. Tapi jangan itu menjadi alasan untuk tidak hafal. Jangan. Itu syaitan yang membuat Anda vakum. Bukan mustahil sebagaimana teman-teman kita banyak hafal Quran, Anda juga bisa hafal Quran. Asal mulai dulu. Nanti kayak jadi bola salju, dia akan bergulir. Asal mulai dulu masalahnya itu. Bagaimana cara menjaganya? Banyak. Dari rumah Anda menuju ke motor atau ke mobil itu bisa ngulangin 10 ayat tuh. Mulai mau jalan buka pintu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitab. Itu udah ulangi ayat sampai ke motor. Naik motor ke tempat tujuan bisa ulangin tuh. Ada satu orang ikhwah sering datang ke tempat saya. Waktu saya masih di Makassar, bukan di Jakarta waktu itu. Beliau hafal Quran dan sering datang kepada saya store hafalan. Ustaz, saya mau store hafalannya. Baik. Dia cerita sama saya, dia bilang, Ustaz, saya tadi dari rumah saya ke sini, saya udah habisin Al-Baqarah lengkap. Perjalanan dari rumah dia ke saya itu mungkin sekitar setengah jam. Tapi dia non-stop sambil bawa motor terus dibaca. Dia bilang, Alhamdulillah selesai Al-Baqarah. Jadi asal mau dulu. Asal mau dan mulai. Masalahnya kita tidak memulainya. Kita hanya selalu bangga teman-teman sekalian dengan perbuatan orang. Tuh teman saya hafal Quran. Itu teman kamu. Kamunya gimana? Kita harus gini teman-teman. Harus punya prinsip dasar. Harus tahu. Waktu ini sangat terbatas di dunia. Sangat terbatas. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ada batas waktu. Batas waktu ini kita disuruh maksimalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Suruh maksimalkan. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya empat hal. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala umurnya di mana dia habiskan. Maksudnya umurnya adalah di mana waktumu kamu habiskan nih. Dari mulai pagi Allah seakan-akan mengatakan pada kita, saya kasih kamu oksigen, kamu bisa bernafas, saya kasih kamu cahaya, matamu bisa melihat, saya kasih kamu fasilitas telinga sehingga telingamu bisa mendengar suara. Ya, saya kasih kamu energi sehingga kamu bisa jalan dan beraktivitas. Kamu apakan tuh? Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakan begini, selalu punya andil di setiap kantong-kantong ibadah. Jangan cuma kenang orang, salah. Kenang orang ini gak ada gunanya. Ambil pelajaran. Gitu ya. Sampai sebuah pepatah bahasa Arab mengatakan, laisal fata man yakulu kana abi kada wa kada, walakinnal fata man yakulu ha anada. Bukanlah seseorang yang cerdas yang mengatakan dulu ayah saya begini dan begitu. Tapi orang yang cerdas yang mengatakan pada dirinya sendiri, ini loh saya. Ada orang begitu. Ayah saya itu kiai. Ayah Anda. Anda sendiri gimana? Ibu saya itu rajin baca Quran setiap subuh. Itu ibu Anda. Dicatat sama malaikat amalnya. Dan membawa beliau masuk surga. Anda sendiri gimana? Saya kasih contoh gini. Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita hanya tonton, menonton perbuatan baiknya orang yang membuat derajatnya tinggi di surga. Kita enggak punya andil. Misal gini. Kita lagi satu mobil sama teman. Anggaplah si A sama si B satu mobil. Si A pemilik mobil, si B duduk di sebelahnya temannya. Pas mampir di lampu merah, ada orang miskin ketuk-ketuk jendela. Si A pemilik mobil turunin kaca. Lalu dia berikan uang 10 ribu rupiah. Kira-kira kalau Anda di posisi si B, apa yang Anda lakukan? Coba. Hah? Apa yang umumnya orang lakukan? Ngelihat saja. Dia bilang dalam dirinya, syaitan godain, oh kamu udah kasih ya sudah. Loh, temanmu ini dapat pahala loh. Dapat derajat di surga gara-gara 10 ribu. Kok gak kocek kantong kita gak diambil kasih juga? Kok orang masuk surga kita aja cuma nonton? Gitu. Hah? Gimana itu? Mestinya kita punya andil di situ. Dia nyumbang, kita nyumbang. Dia nyumbang 100 juta pun kita juga harus punya andil. Jangan cuma bilang, hebat ya kamu sudah bantu. Apa gunanya? Manfaatnya apa? Dia enggak butuh pujian itu kok. Malaikat sudah catat di pundaknya, selesai. Dia akan terima pada hari kiamat. Apa andil kita? Kita semua selalu bangga dengan keadaan teman, keadaan orang tua, keadaan kerabat. Teman-teman saya semua penghafal Quran. Teman-teman kamu bagaimana? Harus tanya diri sendiri, kan gitu. Ini harus kita dobrak ya, mengubah keadaan kita memang menjadi lebih baik. Kalau enggak maka sulit. Dan tidak ada kitab, buku yang paling layak antum beli, baca, fahami, kalahkan Al-Quran. Tidak ada. Gak usah beli buku, rame-rame beli macam-macam buku itu sebelum Al-Quran dibaca. Kalau baca Al-Quran, baru bisa baca yang lain. Harus dahulukan kitabullah. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memegang Al-Quran. Padahal beliau sudah hafal Quran, bro ya. Hafal Quran. Jadi ngulangin hafalan, dibedain sama Imam Syafi'i rahimahullah, dengan membaca fisiknya, dibedain. Beliau raih semua ibadahnya. Ibadah membaca Al-Quran walaupun sudah hafal, melihat fisiknya adalah ibadah. Mengulangi hafalan adalah ibadah. Masing-masing punya. Mentadaburi ayatnya ada ibadahnya. Semua ada ibadahnya. Ibadah masing-masing tuh beda-beda. Imam Syafi'i pernah menemui rahimahullah beberapa level ulama yang bersama beliau di Mesir. Lagi pegang kitab-kitab fikih tebal-tebal di bawah sama mereka. Saking beratnya sampai mereka kesulitan mengangkat. Imam Syafi'i Allah lalu menegur mereka di jalan setelah salam. Beliau mengatakan kalimat yang terkekalkan sampai sekarang, subhanallah. Sampai Anda sekarang bisa mendengarkan dari saya. Saya pun mengambil dari para ulama, dinukil dari tentang perkataan beliau ini yang luar biasa. Beliau mengatakan kepada ulama-ulama itu, sungguh kalian telah tersibukkan dari ini, diangkat Al-Quran, dengan kitab-kitab itu. Makna kalimatnya apa? Ini dulu nih baca, baru baca itu. Gitu. Kita beli banyak buku agama, banyak buku tentang prestasi, banyak buku tentang dunia, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Kadang-kadang kita beli yang penting ada Al-Qurannya di rumah. Untuk apa? Ditaruh di rak. Kalau Anda tidak programkan mulai sekarang, teman-teman sekalian, berdiri ke rak, ambil Quran tuh, buka baca, sampai mati Anda tidak akan baca tuh. Mana mau setan kita baca, wong setiap huruf dapat 10 pahala. Gak mungkin lah. Kalau kita dikatakan setiap baca buku, misalnya saya tulis buku, setiap yang baca buku saya satu huruf saya kasih 10.000 rupiah, berlumba-lumba orang baca buku saya. Sementara 10 pahala ini gak bisa dinilai dengan angka. Ya, tidak bisa dinilai dengan angka, karena makna hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la tahkirana minal ma'rufi syai'a, jangan kalian pelit-pelit dengan satu dengan pahala, walaupun itu kalian anggap kecil, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, walaupun kau ketemu dengan saudaramu Muslim dengan senyum, jangan anggap remeh, karena kita tidak pernah tahu kadarnya, bisa saja seperti gunung, Allahu a'lam, gitu kan? Kita nggak tahu. Berbuat terus. Jangan selalu cuma bangga dengan perbuatan orang, tapi kita yang harus mengamalkan. Al-Quran dibaca, teman-teman sekalian. Adab yang pertama dalam kitabullah ini adalah baca. Kemudian baca itu ditingkatkan dengan tadabbur, hafal, amalin. Saya sudah kasih contoh 3 waktu sholat saja. Subuh baca, khusus baca. Setiap subuh baca. Udah tandain Quran di rumah Anda sebelum jalan kerja. Keluar rumah, sudah ditandain tuh. Oh tadi ini saya baca 1/2 lembar. Alhamdulillah, sudah. Besok lanjut lagi. Yang penting mulai, mulai dulu. Masalahnya tidak mulai sama sekali. Baca dulu. Habis duhur, loongin, paksain, duduk. Teman-teman panggil, ya sebentar, ya sebentar. Ada yang penting nih, penting sekali. Biasanya kita bilang penting sekali karena SMS-nya teman. Penting, apa penting? Nih, baca Quran 10 ayat, belum saya baca sekarang. Biarin mereka juga tahu itu penting. Baca tuh 10 menit Al-Quran, baca terjemahannya saja. Setiap hari 10 ayat. Gak apa-apa, 2 tahun nanti baru khatam 30 juz Al-Quran, tadaburnya. Sudah luar biasa tuh. Daripada 70 tahun umur sampai mati gak bisa, gak pernah baca. Banyak orang nyesel loh Bapak Ibu sekalian. Pada saat matanya sudah rabun, tenaganya sudah gak bisa, stroke di atas ranjang baru nangis. Coba baca Quran dulu ya. Sekarang Anda tinggal buka HP, gampang. Hafal, mulai dulu, mulai hafal. Jangan takut lupa, lupa itu memang wajar terjadi. Lupa dari 10, dari 1 surah, yang kita lupa masa semuanya 1 surah, kan tidak mungkin. Paling kita lupa 3-4 ayat, oh sambungannya apa nih? Buka, oh iya sudah. Oh, sampai sekarang saya sudah sekarang-kadang masih salah kok. Sudah hafal Quran dari kecil, imam-imam haram masih banyak salah. Makanya di belakang beliau itu banyak, kalau imam haram itu ada 5-6 orang penghafal Quran di belakangnya. Ikutin tuh, salah dibertudin. Kalau Ramadan banyak tuh, ngulangi 30 juz masih salah. Apalagi kita juga bisa salah. Tapi bukan berarti itu menjadi pemicu kita untuk tidak memulai. Gitu kan? Adab pertama dalam Al-Quran adalah membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Adab yang kedua teman-teman sekalian dalam Al-Quran, menghormati Al-Quran, menjunjung tinggi hukum-hukumnya, menghormati Al-Quran. Jadi termasuk adab adalah kalau kita meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, wajar. Jangan arahkan kaki ke dia, Al-Quran, wajar. Ada orang duduk ngelongsor kakinya panjang, Quran di depan, jangan. Adab, kitabullah, gitu kan. Harusnya kita tahu itu. Ada seorang mahasiswa, cerdas dia, seorang doktor masuk di kampus di Indonesia, kisah nyata, saya dapat dari teman-teman dan saya bisa percaya sumbernya. Tapi saya tidak tahu siapa orang ini. Cuman saya ambil pelajaran dari kisahnya. Ada seorang yang ngikutin JIL, jaringan Islam liberal, yang mengatakan tidak ada masalah, semua agama sama, boleh nikah lintas agama. Termasuk mereka menganggap Al-Quran itu paling sering dibawa oleh dosen-dosen JIL itu dibawa, dikatakan ini untuk apa dihormatin nih? Ini kertasnya, yang penting isinya. Loh, ngomong gitu. Terus Al-Quran itu digeletakin di atas, diletakin di lantai. Ini loh Quran, enggak, ini kertas, ini kita yang buat. Yang penting isinya, ditaruh di bawah gitu. Kebetulan dokter ini bawa tulisan dia yang dia mau ngajar materi sebentar. Sama murid ini dia berdiri, berdiri ke arah dokter tadi, diambil tulisannya dokter tadi, kemudian ditaruh di bawah sama dia. Dokternya bilang, kenapa kau pindahin tulisan saya ke bawah? Loh, pertanyaan yang saya lempar dokter, kenapa Anda taruh kitabnya Allah di bawah? Merasa terhina enggak tulisan Anda ditaruh di bawah? Merasa terhina. Begitu juga dengan kitab Allah. Saya beriman kepada Allah nih. Jadi kadang-kadang orang subhanallah menganggap remeh kitab Allah. Harus dihormatin. Jadi kita harus menghormatin Al-Quran. Juga termasuk teman-teman sekalian, adabnya adalah mengajarkan. Ajarkan teman-teman sekalian. Ajarkan kepada pasangan hidup. Ajarkan kepada anak-anak. Ajarkan kepada orang yang kita kenal. Yang paling mahal adalah Anda mengajarkan kepada Anda-Anda surah-surah Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak apa-apa, mulai dari juz 30. Yang penting ajarin. Bangga kan, sini nak duduk. Kemudian suruh dia ngaji coba. Nak coba baca surah ini. Saya kadang-kadang kalau lagi sibuk pun di luar saya telepon dari jalan. Anak saya telepon, nak hari ini sudah surah apa yang dibaca? Sudah surah hafal surah apa? Oh saya baru hafal surah Al-Ma'arij. Baik, ulangin. Ayah mau dengar. Dan bila di telepon saya dengarin apa yang dia baca gitu. Kita awasin. Jadi kita juga akhirnya merasa, oh iya, anak saya suruh pasti saya juga semestinya mengerjakan dong gitu. Buat lingkungan itu. Jadi akhirnya kita hidupkan gitu kan. Itu adab. Adab. Termasuk adabnya adalah memperjuangkan dan mempertahankan Al-Qur'an. Gak boleh kita biarkan Al-Quran dihina. Gak bisa. Harus. Hidup mati kita untuk Al-Quran. Ada yang berani bakar Al-Quran, berani jagoan, hina Al-Quran, hukum-hukum syariatnya. Wah, ini gak bisa didiamin. Kita mati untuk itu. Gak mungkin. Kalau kita beriman, ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para sahabat Nabi SAW, pemimpin kita, dan para sahabat yang merupakan kader terbaik beliau SAW, Ridwanullahi Alaihim, semuanya menghidup mati untuk Al-Quran. Kapan dicoreng mereka menyerang, gitu kan? Maka ini adab-adab yang semestinya kita jaga. Termasuk dalam adab juga adalah menyebar luaskan Al-Quran. Setelah kita mempertahankan, kita menyebar luaskan secara fisik, bagiin fisik Al-Quran ke orang-orang. Motivasi. Ya. Paling bagus teman-teman kalau Anda buatkan program. Kayak kadang-kadang saya sampaikan ke jemaah pengajian saya, kita buatin program kadang-kadang berapa bulan sekali. Sumbangan untuk membeli Al-Quran, khusus Quran kecil, harga yang tidak mahal, mungkin 20-30 ribu, kemudian dibagiin khusus bagi teman-teman yang mau hafal Al-Quran. Cari sekolah-sekolah tahfidz Quran, antum sumbang di situ. Berapa santrinya di sini? 30 orang. Nih, kemampuan saya beli 10 Quran, kasih, dipakai hafal Quran antum. Itu pahalanya besar. Sebarin Al-Quran. Berapa banyak kita sebarin hal-hal yang tidak ada manfaatnya teman-teman? Sebarin Al-Quran. Lihat masjid, tidak ada Qur'annya. Beli Al-Qur'an, titipin ya, ini 10 masjid Qur'an dari saya. Titipin Al-Qur'an. Program itu sangat bagus. Sebar luaskan, sangat bagus programnya. Sebar luaskan Al-Qur'an. Baik, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah berhubungan dengan masalah adab terhadap Qur'anul Karim ini. Seorang Muslim, kata beliau, beriman terhadap kemahasucian Kalamullah Ta'ala, kemuliaannya. Kemahasucian artinya Al-Quran mustahil ya ternodai dengan hal-hal yang tidak baik. Nanti akan kita lihat di sini ada banyak hal-hal yang berhubungan Al-Quran. Dan sudah saya jelaskan di pasal sebelumnya masalah akidah. Pada saat kita jelaskan beriman kepada kitabullah Al-Quran. Al-Quran terdiri dari kisah sejarah, hukum-hukum, arsitektur. Banyak kisah tentang orang beriman dan orang kafir yang terjadi di dunia. Sebelum kita, sementara sekarang terjadi, dan yang akan terjadi nanti, lengkap semua. Dan semua yang berhubungan dengan Al-Quran tidak pernah ditemukan kadaluarsa. Malah terbalik, kalau orang-orang mengadakan penelitian di dalamnya ditemukan banyak hal. Saya tidak tahu sudah saya sampaikan atau belum. Saya melihat cuplikan di YouTube beberapa teman-teman di Timur Tengah coba mengangkat hikmah-hikmah hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. Di antaranya teman-teman sekalian, saya baru lihat beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 2 pekan yang lalu, tidak sengaja saya terbuka judulnya Hal Ta'lam dalam bahasa Arab. Terjemahannya, apa kamu sudah tahu belum? Situ ditulis cuplikan, apa kamu sudah tahu hikmahnya kenapa Allah menuruh menyambuk peminum-minuman keras dan pezina? Saya coba klik, mungkin cuma 5 menit saja, kurang dari 5 menit. Ada seorang anak muda, suaranya direkam, didatangkan cuplikan. Dia bilang, apakah Anda sudah tahu sekarang, ternyata Eropa dan Amerika mengeluarkan sekian juta dolar, banyak sekali uang, untuk memperbaiki generasi muda mereka yang rusak, kecanduan narkoba, minuman keras, dan hipersex. Bagaimana caranya mereka mengobatin? Mereka menggunakan jutaan dolar untuk pelatihan, training, segala macam yang dilakukan. Tidak bisa, karena negaranya masih jual itu dan membolehkan gitu. Mereka coba tidak bisa. Terakhir ditemukan ada dokter dari Rusia. Di situ disebutkan namanya, saya tidak ingat nama orang itu. Yang jelas dikatakan ada dokter Rusia dan didatangkan cuplikannya, foto dokter itu, didatangkan fotonya. Dan ada pasien laki-laki yang sedang diterapi sama dia. Dia menemukan dan itu ternyata disurvei oleh dokter-dokter betul. Dan sekarang lagi dilakukan, disebarluaskan terapi itu. Ditemukan di punggung manusia itu ada urat saraf. Dan itu kalau terkandung zat kimia tertentu, itu memang membuat orang jadi hiper, kecanduan. Biasanya minuman keras menjadi penyebab zat itu ada di urat-urat saraf. Caranya supaya dia berhenti kecanduan harus dicambuk. Dicambuk. Dan cambukan itu angkanya antara 40 sampai 80 cambukan. Penemuan, penelitian. Sampai sekarang di Eropa dan di Amerika, teman-teman sekalian, kalau ada orang kecanduan hipersex, narkotika dan minuman keras, dicambuk bayarnya $60 satu kali cambuk. 80 jerah itu, 60 itu $60. Alhamdulillah dalam Islam gratis. Gratis. Mabuk, tangkap, cambuk. Nah, berhenti. Sesuatu yang mungkin bagi akal manusia dulunya, ngapain orang dicambuk tuh? Ternyata cambukan itu mencairkan tadi kandungan zat itu dan cair, orang itu berhenti kecanduan. Efektif. Ringkas, biayanya sederhana, pemerintah gak usah capek-capek, alhamdulillah Islam malah gratis. Contohnya, banyak sekali hukum-hukum Allah SWT, memang suci ini. Ini kitabullah, ini baru satu, masih banyak contoh-contoh yang lain, banyak sekali. Beliau mengatakan seorang muslim beriman terhadap kemahasucian karamullah ta'ala, kemuliaannya, mulia karena memandu orang pada kebaikan. Tidak ada syariat Allah untuk memandu pada keburukan, tidak ada. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, baik dengan tetangga, bantu orang susah, jenguk orang sakit, dan dijanji dengan pahala yang besar. Dilarang dusta, gak boleh nipu, gak boleh zalim, gak boleh ini, gak boleh itu, dengan ancaman-ancamannya. Kemuliaan, baik itu. Allah sudah atur hukumnya dan syariatnya sesuai dengan apa yang sebenarnya manusia butuhkan. Karena fitrahnya, perbuatan baik-baik itu kayak jujur, amanah tadi dan seterusnya itu disukai oleh masyarakat. Dan perbuatan yang buruk, dusta, nipu orang itu dibenci. Sudah fitrah. Allah hubungkan dengan kehidupan manusia. Jadi sangat mulia. Dan keutamaannya atas segala perkataan. Tadi saya bilang, teman-teman sekalian jangan baca buku sebelum baca Al-Quran. Al-Quran dibaca baru pindah yang lain. Silakan tambah informasi buat Anda. Tapi Al-Quran tidak boleh ditinggalkan. Sesungguhnya, kata beliau, Al-Quran adalah kalamullah yang tidak membawa kebatilan. Tidak ada keburukannya kalau baca Al-Quran. Tidak ada panduannya. Tidak ada orang baca Al-Quran syahwatnya bangkit, enggak ada. Enggak ada orang baca Al-Quran tiba-tiba jadi jahat mau membunuh, enggak ada. Jadi baik semua. Sudah baca Al-Quran pasti baik. Subhanallah. Lebih merendah, lebih baik. Bertambah imannya, ada pahalanya. Banyak. Manfaatnya besar. Baik dari arah depan maupun belakang. Ini bahasa Arab sebenarnya. Tapi maksudnya dicari dari sisi manapun tidak akan ditemukan keburukannya Al-Quran. Barang siapa berkata dengannya, menggunakannya sebagai perkataannya, niscaya dibenarkan. Dan barang siapa yang berhukum kepadanya, niscaya ia akan adil. Ahli Al-Quran yang selalu baca, hafal dan mengamalkan dan tadabburi adalah ahlinya Allah atau wali Allah dan manusia pilihannya. Orang yang berpegang teguh dengannya niscaya akan selamat dan beruntung, sedangkan orang yang berpaling darinya niscaya akan binasa dan rugi. Ada seorang ulama di Saudi menceritakan kisah tentang ada orang yang datang mengeluh kepada dia hampir setiap hari, sumpek, sumpek, sedih, masalah tidak selesai-selesai. Teman-teman jangan berpikir hidup di dunia tidak ada masalah, semua kita punya masalah. Dan masalah ini kalau mau diikutin tidak selesai-selesai. Ada satu orang mengeluh, Syekh, saya selalu sumpah. Dari masalah selesai, masalah lain lagi. Terus ada saja, tidak selesai-selesai. Apa saran Anda? Kata Syekhnya, baca Al-Quran. Suruh baca, baca Al-Quran. Saya sarankan jangan kau lepatin hari kecuali kau baca. ya Syekh, saya butuh mungkin bantuan apa. Dia pikir Al-Qur'an tidak penting gitu. Kata Syekh, coba ikutin saran saya. Sekarang kau baca Al-Qur'an beberapa ayat setiap hari, rutinkan. Seminggu lagi kau telepon saya. Ternyata anak muda itu akhirnya jalankan. Seminggu lagi dia telepon, dia mengatakan, saya merasa hati saya plong, hidup saya muda, masalah saya jadi kecil. Hanya dengan baca beberapa ayat per hari. Coba praktekin. Itu obat paling mujarab tuh. Coba, enggak ada salahnya coba kan? Enggak ada ruginya mencoba. Keimanan seorang muslim terhadap keagungan kitabullah ta'ala, kemahasucian dan kemuliaannya akan bertambah dengan riwayat hadis yang berasal dari manusia, ya, yang berasal dari manusia mana Al-Quran diturunkan kepadanya, yang diberikan wahyu kepadanya, makhluk pilihan, penghulu kita semua, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang keutamaannya dalam sabda beliau. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 804. Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah selalu Al-Qur'an karena sesungguhnya ia nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada ahlinya atau pembacanya. Di dalam sabda beliau yang lain, hadis riwayat Bukhari nomor 5027, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian umatku adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dia lagi di atasnya. Guru mengaji itu orang yang paling baik, yang paling layak kita hormati, yang paling layak kita junjung, yang paling layak kita bantu. Mereka-mereka lah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim dengan isnad yang hasan, kata Nabi SAW, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Qur'an yang selalu baca, tadabbur, yang menghafalnya Al-Qur'an adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan orang-orang kepercayaannya. Di dalam hadis yang lain juga, hadis ini riwayatkan Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, kata Nabi SAW, innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah, wama jila'uha? Faqala tilawatul Qur'an wa dzikrul maut. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat, kata Nabi SAW, sebagaimana layaknya besi bisa berkarat. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya menjadikannya mengkilau kembali, hilang tuh karat-karatnya. Kita tahu kalau karat di besi susah dihilangkan, kecuali pakai api. Bagaimana caranya hilangkan karatnya hati ini? Beliau menjawab dengan membaca Al-Quran dan banyak mengingat kematian. Baca Al-Quran jadi obat tuh buat hati. Suatu ketika seorang musuh bebuyutan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dan ia berkata, hai Muhammad, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Al-ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu selalu berbuat adil, berbuat kebaikan, memberikan bantuan kepada kerabat dekat, melarang perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Belum selesai Rasulullah SAW membacanya, musuh tersebut meminta beliau mengulangi bacaannya karena kagum akan keagungan lafadznya, kesucian makna-maknanya karena diambil dari kejelasannya atau al-bayan, dan karena tertarik dengan kekuatan pengaruhnya, tidak tinggal diam untuk mengangkat suara guna mengakses ilmu pengetahuannya, menyatakan kesaksiannya atas kemahasucian kalam Allah Ta'ala dan keagungannya. Ketika ia berkata dengan satu huruf, demi Allah, sesungguhnya ia memiliki kelezatan dan keindahan, kata si orang ini. Sebagian riwayat menyebutkan orang ini adalah Abu Jahal. Dan sesungguhnya bahwa dia berdaun rindang dan atasnya berbuah lebat. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara seperti ini. Jadi Al-Quran itu butuh untuk direnungin. Coba, renungin. Subhanallah, kalau anda ikhlas membacanya, jangankan 10 ayat. Kadang-kadang kita tidak sadar sudah 1 lembar, 2 lembar. Kadang-kadang asyik tuh. Apalagi kalau ikutin artinya. Gitu ya. Allah SWT berikan ketenangan jiwa. Oleh karena itu seorang muslim selain ia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, ia juga berpegang teguh dengan adabnya dan berakhlak dengan akhlaknya. Ketika membacanya hendaklah ia berpegang teguh dengan adab-adab sebagai berikut. Ini menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang pertama, membacanya dalam keadaan dan kondisi yang paling sempurna, yaitu suci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan dan penuh dengan hormat. Yang kedua, membacanya dengan tartil, perlahan-lahan. Berikan haknya. Nabi SAW kalau baca, selalu membaca dengan memberikan hak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti dulu. Nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Diberikan haknya. Dan tidak tergesa-gesa. Tidak membaca atau menghatamnya dalam waktu kurang dari 3 malam. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahli sunan. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Dan beliau mensahihkannya. Man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min 3 layalin lam yufaqqihhu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam kurang dari 3 malam, maka dia tidak memahami makna-maknanya. Maksudnya 3 hari itu minimal. Maka para sahabat biasanya mereka membaca 1 hari 10 juz, jadi 3 hari khatam Al-Quran. Dan mereka tidak mengkhatamnya kurang dari itu. Rasulullah, kecuali sebagian orang, seperti Utsman bin Affan disebutkan beliau mengkhatam setiap hari Al-Quran. Karena selalu itu saja yang diucapkan oleh beliau. Tapi ini Uthman bin Affan sudah memahami maknanya, ya. Sudah memahami makna-maknanya, dia tinggal menyempurnakan bacaannya saja. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu untuk mengkhatam Al-Quran dalam waktu 7 hari sekali. Ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dikatakan sebagaimana pula Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang mengkhatam setiap sepekan sekali. Yang ketiga, khusyuk ketika membacanya, menampakkan kesedihan atau menangis, atau bahkan dianjurkan pura-pura menangis, coba mencari tangisan jika tidak bisa menangis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, maksudnya kalau lewat tentang neraka, tentang kematian, ya. Kata Nabi SAW, utlul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabakau. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan isnadnya yang baik. Artinya bacalah Al-Quran dan menangislah kalau memang ada hal-hal yang lewat di situ tentang surga, tentang neraka, tentang kematian. Jika kalian tidak bisa, maka berusahalah untuk menangis. Nah, kita tidak bisa menangis kalau tidak mengerti artinya, kalau bukan orang Arab, gitu kan. Makanya harusnya kita membaca tadaburnya sehingga kita bisa merenungi. Kalau ada pertanyaan kecil teman-teman sekalian, kenapa Ustaz saya sulit sekali untuk menangis misal, maka pastikan teman-teman sekalian karena hati Anda masih terselimuti dengan dosa-dosa. Coba kikis dosa-dosa itu, perhatikan dosa kita masing-masing dalam setiap harinya, apa yang kita kerjakan. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa dalam hati kita itu. Insyaallah dengan berjalannya waktu seminggu, sebulan, bila sudah bersih, Anda akan temukan Anda mudah sekali menangis dengan baca Al-Qur'an. Bahkan ada saya temukan jemaah-jemaah saya yang ikut umroh dengan saya, itu mereka menangis pada saat dengar ayat Al-Qur'an lagi sholat tarawih di Ramadan. Kenapa nangis, Pak? Saya juga enggak tahu, enggak ngerti artinya, tapi nangis. Subhanallah. Allah kasih hatinya menangis gitu ya. Jadi memang itu disunnahkan. Kemudian yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasi Al-Qur'an dengan suara kalian. Berusaha maksimal. Alangkah baiknya kalau kita bisa mengambil dari orang-orang yang sudah bagus suaranya, kemudian kita coba mendengarkan sehingga memang kita bisa memperindah semampu kita. Juga sabda Nabi SAW, "Laisa minna man lam yataganna bil Qur'an." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan atau memperindah suara Al-Qur'an. Sabda Nabi SAW yang lain juga, ini semua hadis Bukhari Muslim, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin yataganna bil Qur'an." Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu melebihi, ya, Allah mengizinkan nabinya untuk melakukan Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan insyaallah poin selanjutnya setelah salat nanti ba'da isya seperti biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Adab yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah yang kelima, menyembunyikan bacaannya jika khawatir timbul riya atau sum'ah. Riya itu menghiasi ibadah untuk manusia atau makhluk. Kalau sum'ah itu mencari nama baik, ingin dipuji-puji, boleh menyembunyikan bacaannya, mengecilkan suara jika khawatir timbul riya atau sum'ah di dalam dirinya atau khawatir mengganggu orang yang sedang sholat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiru bis-sadaqah. Orang yang mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran laksana orang yang menampakkan terang-terangan sedekahnya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maknanya adalah orang kalau dimintai seseorang di tengah jalan, orang miskin, dia harus kasih. Tinggal bagaimana dia mengontrol dirinya. Tapi memang sangat pekah dengan masalah riya. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Telah dimaklumi, kata beliau, bahwa sedekah itu dianjurkan untuk dirahasiakan kecuali jika mendatangkan faedah yang hendak dituju, seperti memotivasi orang-orang untuk melakukannya. Demikian juga dengan membaca Al-Quran. Yang keenam, membacanya dengan merenungkan dan memikirkan disertai rasa pengagungan kepadanya, menghadirkan hatinya memahami makna dan rahasia yang dikandungnya. Yang ketujuh, hendaknya, ini sudah banyak saya kasih contoh tadi di awal-awal ya, cuma memang tadi di awal-awal poin-poin itu yang saya simpulkan dari tadabbur Al-Qur'an, dari adab terhadap Al-Qur'an, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, lebih banyak poinnya tentunya. Poin yang ketujuh, hendaknya ketika membacanya ia tidak termasuk orang-orang yang lalai dan menyelisihinya, karena kadangkala hal tersebut menyebabkan laknat terhadap dirinya sendiri. Demikian juga karena ketika ia membaca misalnya Al-Imran ayat 61, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, kami minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Atau surah Al-A'raf ayat 44, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَنَّ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, laknat Allah, ya, pengangkatan berkah dari kehidupan akan tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Apabila ia orang yang mendustakan atau berbuat zalim, maka berarti ia telah melaknat dirinya sendiri. Riwayat berikut ini menjelaskan kadar kesalahan orang-orang yang menentang kitab Allah dan orang-orang yang lalai darinya serta orang-orang yang disibukkan dengan selainnya. Telah diriwayatkan di dalam kitab Taurat, sesungguhnya Allah berfirman, apabila kamu tidak malu terhadapku, bahwa telah datang kepadamu sebuah kitab dari sebagian saudaramu, padahal kamu sedang berjalan di jalan tersebut, lantas kamu menyelisihi jalan tersebut lalu duduk karenanya, membacanya dan mentadaburinya huruf demi huruf hingga tidak ada satupun darinya yang luput darimu. Ini adalah kitabku yang aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana aku merincikan perkataan di dalamnya untukmu, berapa kali aku ulang di dalamnya untukmu agar kamu memperhatikan panjang dan lebarnya. Kemudian kamu berpaling darinya, maka jadilah aku lebih rendah dalam pandanganmu daripada sebagian saudaramu. Wahai hamba-hambaku, sebagian saudaramu duduk di sisimu lalu kamu menyambutnya dengan ramah tamah. Kamu dengarkan pembicaraannya dengan segenap hati. Apabila seseorang sedang berbicara atau ada seseorang yang menyibukkan dirimu dari mendengarkan pembicaranya, maka kamu memberi isyarat kepadanya agar diam. Dan inilah aku yang datang kepadamu dan mengajak berbicara, tetapi kamu berpaling dengan segenap hati dariku. Apakah kamu hendak menjadikan diriku lebih rendah hina daripada sebagian saudaramu di sisimu? Maksud daripada Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat perkataan ini yang dinukil dalam kitab Taurat, dan ini diambil daripada riwayat hadis. Jadi memang di dalam kitab Bukhari, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ahli-ahli hadis dari ahli sunan, ada beberapa ayat-ayat Taurat yang masih asli, begitu pula dengan ayat Injil yang dinukil oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Seperti kasus misalnya waktu kita membahas tentang keajaiban Al-Quran dan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW di bab akidah sebelumnya, yang sekian belas pasal sudah selesai. Bagaimana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dinukil dari ayat-ayat kitab Taurat dan Injil yang dinukil dalam Bukhari untuk menyebutkan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Tapi itu bukan diambil dari Taurat dan Injil yang ada sekarang, cuman diambil dari lisan Nabi Muhammad SAW yang memang beliau nukil. Ini loh, dalam Taurat ada isinya seperti ini. Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat riwayat ini untuk menjelaskan kalau dalam Taurat ahli kitab sendiri juga disuruh untuk itu. Pada saat mereka membaca kitab-kitab Allah, Taurat, mungkin Bani Israel membaca kitab Injil, maka mereka semestinya memperhatikan apa yang mereka baca. Mereka tidak boleh mengubahnya, mereka harus merenunginya. Dan di dalam ayat-ayat tersebut disebutkan, kalau Allah mengatakan, bukankah kalau seandainya kamu sedang duduk dengan seseorang yang kamu hormatin, kemudian kamu dengarkan pembicaraannya, lalu ada temanmu yang berbicara memotong pembicaraan orang yang sedang kamu hormatin, pastilah kamu memberikan isyarat kepadanya untuk dia diam dan ikut mendengarkan. Kata Allah, inilah aku sedang berbicara di hadapanmu. Jadi kitab yang sedang kita baca, gitu kan, Al-Quran adalah Allah sedang berbicara dengan kita. Syekh Abu Bakar rahimahullah hanya menukil kepada kita, kalau di dalam Taurat, dalam Injil pun ada perintah untuk membaca dan mentadaburi kitabullah. Begitu pula dengan Al-Quran. Poin yang ke-8 dan poin yang terakhir, teman-teman sekalian, kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis di kertas setelah ini ya. Berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani sifat-sifat ahli Al-Quran, yaitu para penghafal Al-Quran, yang mereka itulah ahli Allah atau wali Allah dan manusia pilihannya, serta berkarakter seperti karakter mereka. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, seyogyanya seorang qari atau orang yang gemar membaca Al-Quran itu dikenal dengan menghidupkan malam harinya dengan sholat malam ketika orang-orang lelap tidur, menyemarakkan siang harinya dengan puasa ketika manusia asyik makan dan minum, menghiasi hari-harinya dengan ratapan tangisnya ketika manusia larut dalam canda dan tawa, dengan kewaraannya, wara itu menjaga kehormatan dengan Allah, ketika manusia mencampurkan antara yang hak dan yang batil, dan yang haram dengan yang halal, dengan diamnya ketika manusia tenggelam berbincang-bincang, dengan kehusyuannya di dalam sholat ketika manusia merusaknya, dan dengan kesedihannya ketika manusia bergembira ria. Maksudnya, Abdullah bin Mas'ud berkata, ahli Quran, kalau orang sudah mulai baca Quran, mulai tadaburi, mulai menghafalnya, nanti Al-Quran akan memandu dia seperti itu. Dia akan rutin bangun sholat malam, karena Al-Quran mendorong dia untuk itu, secara kejiwaan. Pada saat orang lagi tidur, di siang hari dia akan sibuk, ya, meneladani perintah-perintah Al-Quran, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Dan sementara orang-orang lagi lalai, orang lagi tertawa, dia banyak diam. Orang lagi ya berbuat maksiat, malah dia buat kepatuhan. Di siang hari dia isi dengan puasa, dan seterusnya sebagaimana sudah dikatakan tadi. Ahli Al-Quran akan terpandu ke situ. Dan siapapun yang mau selamat, mau baik, maka semestinya dia mengikuti ahli-ahli Al-Quran itu, mengikuti langkah mereka menghafal Al-Quran dan membacanya, kemudian mereka akan terpandu dengan sendirinya menjadi orang yang baik. Subhanallah, tidak ada orang hafal Al-Quran tiba-tiba menjadi orang buruk atau akan menjadi orang buruk. Kecuali kalau memang dia mulai menyimpang, pasti hafalannya hilang. Saya tahu beberapa orang yang Masya Allah menjaga hafalan Qurannya dengan menjaga adab-adabnya dalam perilaku sehari-hari, sholat malam selalu, puasanya selalu tidak pernah ketinggalan, selalu bersedekah, selalu jadi terbentuk pribadi yang santun. Al-Quran memandu dia, dan ternyata kata kuncinya karena dia selalu menjaga Al-Quran itu. Ada orang yang saya kenal juga mencampur baurkan antara Al-Quran dengan perilaku-perilaku yang salah. Mulai berbaur dalam bisnis curang, mulai melakukan hal-hal yang salah dalam rumah tangganya, mulai begini. Subhanallah, hafalan Qurannya hilang. Hilang. Dia berusaha mengulangi, enggak bisa. Saya tahu orangnya, dia tidak hafal Quran lagi, gitu kan. Hilang. Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan dari hukum-hukum Allah. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran, menghafalnya, menjaganya, Allah akan jaga juga dia, akan terbentuk dalam akhlak dan perilakunya sehari-hari. Tapi kapan dia coreng, maka dia akan secara otomatis hafalannya hilang. Jadi kesimpulan, Al-Quran akan membawa orang menjadi orang yang lebih baik. Muhammad bin Ka'ab berkata, dahulu kami mengenal qari Al-Quran itu pucat warna kulit wajahnya, yang menundukkan ya, yang menunjukkan seringnya begadang malam dan panjang tahajudnya. Jadi kata Muhammad bin Ka'ab ini, salah satu orang tabi'in, mengatakan, kami mengetahui orang-orang Al-Quran itu justru kami sering melihat ke wajahnya seperti ada pucat kalau di pagi hari, karena mereka selalu menghidupkan malamnya dengan tahajud. Wuhaib bin Wart ya, pernah berkata, dikatakan kepada seseorang, mengapa kamu tidak tidur? Ia menjawab, sesungguhnya keajaiban-keajaiban Al-Quran telah menyirnakan tidurku. Dhunnun juga pernah menandungkan, Al-Quran dengan janji dan ancamannya telah menghalangi biji mata dengan malam harinya. Ia tidak tidur di malam hari. Mereka memahami perkataan Raja yang Maha Agung dengan pemahaman yang membuat leher mereka hina dina dan tunduk patuh kepadanya. Kesimpulannya adalah Al-Quran akan membentuk pribadi seseorang menjadi lebih baik. Maka jadilah sebagai orang-orang yang ahli Al-Quran. Allahu a'lam. Kita akan baca pertanyaannya. Tadi Ustaz tadi menyampaikan di awal bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, namun Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Mohon penjelasannya. Itulah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran adalah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dikatakan makhluk. Kalau kita mengatakan makhluk berarti ada bagian dari zatnya Allah azza wa jal yang maha mulia dan maha sempurna yang tercipta. Sementara Allah jauh dari makhluk, Allah pencipta. Kalau masalah nanti dia menjadi syafaat hari kiamat dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah bentuknya Allahu alam. Tapi ada hadis Bukhari menjelaskan, nanti hari kiamat surah Al-Baqarah dan Al-Imran akan berdiri seperti layaknya makhluk pada hari kiamat, ya, seperti layaknya makhluk. Maksudnya di sini dia berdiri dalam arti kata berbentuk. Allah Subhanahu wa taala membuat ayat yang atau apa yang pernah dia baca, ya, pahala-pahalanya, pahala daripada bacaannya berbentuk seperti makhluk. Tapi bukan Al-Qur'annya sendiri. Dan kemudian pahala-pahala dari Al-Baqarah Al-Imran itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembacanya diberikan syafaat. Allahu a'lam. Saya dan istri suka sholat tahajud secara sendiri-sendiri pada waktu yang sama. Pertanyaannya, apakah akan lebih baik jika kami mengerjakannya secara berjamaah daripada sendiri-sendiri? Saya dan istri belum punya keturunan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika kami ingin melakukan inseminasi buatan? Ya. Tentu saja, kalau saran saya, Allahu a'lam, lebih baik berjamaah. Kecuali Anda memang merasa masing-masing ingin mengulangi hafalan-hafalan ayatnya, lebih khusyuk, lebih ingin menyampaikan hajat, boleh saja sendiri. Karena keduanya lewat, ada riwayatnya. Riwayat tentang Nabi SAW sholat malam sendiri pernah. Seperti hadis Bukhari menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah ya tahu Nabi SAW sholat malam pada saat saya temukan ya kaki saya dipinggirkan, disingkirkan oleh Nabi SAW ke posisinya pada saat beliau akan sujud. Artinya Nabi SAW sholat sendiri dan Aisyah tidur gitu kan. Tapi Nabi SAW juga pernah sholat di masjid, sholat malam. Kemudian Abdullah bin Umar datang radhiyallahu anhuma untuk ikut jadi makmum. Dan Nabi SAW membiarkannya sholat berjamaah. Jadi dua-duanya boleh saja. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi Anda lihat, ya, kalau suami istri ini bisa sholat berjamaah dan itu lebih baik, ya, bisa lebih khusyuk gitu kan. Terlebih lagi fatwa ulama dibolehkan sholat malam sambil memegang Al-Quran, sholat sunnah ya. Jadi bisa misalnya antum jadwalin malam ini mulai baca surah Al-Baqarah, satu rakaat misalnya membaca 10 ayat ya, itu rakaat kedua baca 10 ayat kan, kalau kali 8 rakaat lumayan 80 ayat gitu kan. Kalau satu malam kita bisa baca, apalagi kalau antum bisa genapkan dalam satu malam 100 ayat ya. Ya kurang lebih bacanya 15 ayat satu rakaat gitu kan, sambil pegang Al-Quran. Itu insya Allah sangat mudah untuk mengkhatamnya ya. Dan itu difatwakan dalam sholat sunnah oleh para ulama dibolehkan. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Al-mar'u maliku linafilatihi. Seseorang itu pemilik sholat sunnahnya. Dia boleh sholat berdiri, dia boleh sholat duduk gitu kan. Dia boleh membatalkan tanpa sebab. Orang lagi sholat ba'diyah Isya misalnya kayak tadi antum melakukan, dan antum tiba-tiba batalin, enggak saya mau sholat di rumah aja deh, enggak dosa. Tapi kalau sholat wajib enggak boleh, harus ada udurnya batalin. Kenapa antum batalin? Orang lagi sholat jamaah Isya terus tiba-tiba keluar enggak mau sholat, enggak boleh. Enggak bisa batalin sholat wajib tanpa udur gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga insya Allah juga akan menjalin cinta, kasih sayang diantara suami istri. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kan, semoga Allah merahmati seorang suami yang terkaget malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Di sini bisa dipahami maknanya adalah bersama, sholat bersama. Kalau suaminya istrinya nolak, maka dipercikin air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam, kemudian dia membangunkan suaminya, kalau dia nolak maka untuk sholat, kalau dia nolak maka dipercikin air di wajahnya. Ustaz, bagaimana pandangan mengenai pendapat bahwa waktu sholat subuh yang ditetapkan di Indonesia lebih cepat dan belum masuk fajar shadiq, sedangkan sholat fajar itu baru masuk sholat saat fajar shadiq, menunggu sekitar 10-15 menit fajar kadib. Allahu a'lam, saya tidak pernah secara pribadi mempelajari itu, saya juga tidak tahu. yang kita lakukan sekarang adalah kita mengikuti umumnya fatwa MUI, gitu kan. Kalau ada di antara teman-teman yang punya dalil, bisa meyakinkan MUI, bisa datang dan itu diubah insya Allah. Karena memang para ulama mengatakan ij'al bainaka wa bainan nar aliman, jadikanlah antara dirimu dengan api neraka seorang alim. Kalau ada fatwa, kita berpegang pada fatwa MUI, itu waktunya sudah kita jalankan, gitu kan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Dan insya Allah tidak ada yang salah, kecuali memang ada bukti-bukti yang jelas, kalau itu memang salah, belum masuk waktu, kemudian diyakinkan, insya Allah kita tidak ada masalah untuk mengikuti itu. Allahu a'lam. Karena saya pribadi tidak pernah meneliti itu ya, saya tidak tahu. Apakah memegang mushaf dengan tangan kiri mutlak tidak boleh? Misal ketika membacanya tangan kiri memegang dengan telunjuk tangan kanan digunakan untuk menunjuk ayat. Boleh, bukan tidak boleh. Boleh. Tapi sunnahnya, pahalanya pakai tangan kanan. Jadi kalau dalam hadis Bukhari dijelaskan Nabi SAW, kana yuhibbut tayammun. Nabi SAW sangat cinta, suka menggunakan sisi kanan. Diriwayatkan mengatakan Nabi SAW menggunakan tangan kanannya untuk kebaikan-kebaikan. Dan menggunakan tangan kirinya untuk menyelesaikan urusan yang ya, buruk. Misalnya, maaf, cebok, dan seterusnya tangan kiri. Tapi kalau tangan kanan digunakan untuk menggunakan hal-hal yang positif. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau tangan antum sudah pegal baca Quran dengan tangan kanan, untuk pindahkan tangan kiri, gak masalah. Bukan pelanggaran itu. Tetapi sunnahnya, pahalanya adalah tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Jadi kan, kalau Qurannya agak besar, mushafnya besar, bisa dipakai. Kalau di masjid-masjid mungkin ada penopangnya. Maka itu sangat baik. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran ketika sedang haid? Boleh saja. Boleh. Asal yang dilarang oleh para ulama karena sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena dianggap orang haid itu sedang najis gitu kan. Maka tidak boleh melanggar firman Allah SWT. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sementara haid nifas tidak suci gitu kan. Sampai mereka tidak boleh sholat dan puasa. Maka ulama mengatakan juga tidak boleh menyentuh Al-Quran fisik. Beda dengan tafsir. Terjemahan Al-Quran masih masuk Al-Quran. Tapi tafsir sudah masuk perkataan manusia gitu kan, dirincikan. Maka tafsir gak masalah. Masuk juga pendapat ulama Allahu a'lam adalah program-program yang ada di HP ya, itu tidak masuk dalam mushaf umumnya. Karena dia adalah program. Umumnya ditahu bahwasanya ini adalah HP, bukan Al-Quran. Maka tidak masalah mereka memegangnya. Tapi kalau ini ditahu fisik adalah Al-Quran murni, maka hukumnya adalah hukum mushaf yang tidak boleh disentuh kecuali bagi orang yang suci. Jadi silakan, sekarang Alhamdulillah sudah termudahkan. Haid, nifas pun bisa pegang HP, bisa baca setiap saat karena itu bukan Al-Quran. Ya. Maksud saya di sini bukan murni Al-Quran ya. Jika Al-Quran adalah kalamullah dan lembaran-lembarannya atau mushaf adalah bentuknya, bagaimana dengan membaca atau sekedar membuka aplikasi Al-Quran di handphone? Apakah harus berwudu dulu? Tentu lebih afdal wudu, lebih afdal. Pendapat ulama lebih rajih wudu. Setiap membaca Al-Quran sebenarnya. Kasusnya adalah berwudu itu bukan hanya karena menyentuh, tapi karena membaca. Sunnah Nabi SAW berwudu bersuci kalau mau baca Al-Quran, gitu kan? Sunnahnya. Jadi setiap kali mau baca berwudu itu adalah sunnah. Ada satu buah Al-Quran di rumah yang sudah lusuh. Apa yang harus saya lakukan terhadap Al-Quran tersebut? Ditanam aja. Ditanam. Ya. Dikubur di tanah itu insya Allah bagus. Ya. Ya, itu salah satu langkah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada yang mau membakarnya, Allahu a'lam. Saya pribadi tidak pernah temukan pendapat ulama dibakar. Maka lebih baik untuk ditaruh di tanah. Ya, sebagaimana manusia kalau meninggal dikubur ya. Bagaimana hukum mengikuti bacaan Al-Quran para qari? Apa ini? Di luar sana yang indah suaranya dengan niat memperindah bacaan. Boleh saja, enggak ada masalah. Yang penting bacaannya benar gitu kan. Dan tidak berlebihan dalam masalah ini. Yang jelas membaca Al-Quran jauh lebih tepat kalau dengan tartil. Tartil itu memang tidak terlalu lama, panjang sekali gitu kan. Artinya pelan sekali, tidak juga orang cepat sekali. Berada di tengah-tengah. Orang yang pertama masuk neraka adalah salah satunya para pembaca Al-Quran. Mohon dijelaskan. Apakah tidak boleh memerdukan bacaan Al-Quran? Tentu saja, ya, hadis itu ada. Tapi memerdukan Al-Quran adalah hal yang dibolehkan. Yang dimaksudkan dalam hadis adalah tiga orang, ini tentang bab riya ya. Hadis yang cukup panjang, kata Nabi SAW, tiga orang yang paling pertama masuk dalam api neraka. Yang pertama adalah seorang mujahid, orang yang pergi jihad. Kemudian Allah SWT datangkan dia, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan apa yang telah aku karuniakan? Lalu diperlihatkan pada dia apa yang telah dia lakukan. Dia melihat semuanya. Dia masuk di kancah peperangan, membunuh orang kafir ini, dia berjihad, dia bertakbir, dia seterusnya, kemudian dia terbunuh. Kata dia, ya Allah, tidak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali saya lakukan sampai saya terbunuh. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau berperang agar kau dikatakan seorang yang hebat, kesatria. Dan sudah diucapkan, kau sudah dapat itu pujiannya. Dilemparkan ke dalam api neraka, karena riya. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Didatangkan lalu dikatakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya berikan? Suaramu bagus, hafalanmu bagus, apa yang kamu lakukan? Lalu diperlihatkanlah nikmat Allah padanya, dan dia tahu nikmat itu. Artinya diperlihatkan dia pada saat baca di masjid ini, dia jadi imam, dia ini, dan seterusnya. Kemudian dikatakan, apa yang kau lakukan? Dia bilang, tidak ada kesempatan di siang hari dan malam hari kecuali saya gunakan untuk membaca Al-Quran untukmu, ya, karenamu ya Allah. Kata Allah, sementara kau telah dusta. Kau membaca Al-Quran agar kau dibilang qari, ya, orang yang hebat membaca. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Karena dia memang tujuannya untuk itu, untuk dipuji-puji, gitu kan. Dan kau sudah dapatkan itu. Kata Allah SWT, kau sudah dapatkan itu. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga adalah seseorang yang dikaruniai harta, kemudian Allah SWT datangkan dan ditanyakan, apa yang kau lakukan dengan hartamu yang telah aku berikan? Lalu diperlihatkanlah nikmat itu pada saat dia punya harta, dia beli ini, dia beli itu, dia sedekah dan seterusnya. Ditanya, apa yang kau lakukan? Dia bilang, tidak ada kesempatan, celah untuk bersedekah kecuali saya bersedekah untukmu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta. Kau bersedekah untuk dikatakan kau adalah orang yang dermawan, dan sudah diucapkan, maka dilemparkan dalam api neraka. Hadisnya seperti itu. Hadis ini menjelaskan dan ulama masukkan dalam masalah bab riya. Bab riya. Riya itu begini teman-teman sekalian. Riya itu adalah senjata syaitan untuk membatalkan ibadah kita. Ya, untuk membatalkan ibadah kita. Jadi setiap ibadah, kata ulama, akan terlintas riya. Akan terlintas riya. Bukan tidak terlintas, tetapi tinggal kita mengiyakan atau tidak. Seperti ibaratnya orang lagi nawarin produk kita di mobil, enggak turunin kaca. Selama tidak interaksi enggak ada masalah. Sama juga kalau kita lagi lewat ada lawan jenis, lalu setan goda kita untuk berbuat maksiat dengan dia. Selama kita tidak mengiyakan, maka tidak ada masalah, gitu kan. Jadi kita tinggal mengontrol diri saja. Masa marketing manusia bisa ditolak, marketing setan enggak bisa, gitu. Kalau manusia sekarang tawarin kita ini warna hijau, ini gelas ini, enggak mau. Ini warna ini, dilihatin macam-macam, kita bisa lihat dengan mata tuh. Setan enggak ada produk yang ditawarin, cuma bisikan. Tolak saja. Selama kita tidak iyakan, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Maaf, tadi ada pertanyaan yang tertinggal ya. Bolehkah tadi ya, kalau tidak punya anak, ingin punya anak dengan cara-cara, kalau cara-cara ini, apapun namanya, kalau cara-cara ini tidak melanggar syar'i, maka tidak ada masalah. Tidak melanggar syar'i, tidak ada masalah. Ini kan? Anda tinggal pertemukan caranya benar atau tidak, secara syar'i. Ya. Ini insya Allah maka dibolehkan kalau syaratnya seperti terapi obat, apa yang kita minum, mungkin sesuatu yang dianjurkan oleh para medis gitu kan, termasuk mengambil sperma dan sel telur seseorang kemudian dibubuhi di masa suburnya, tapi di rahim si perempuan itu gitu kan, istrinya sendiri, insya Allah tuh nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menggunakan sperma orang lain misalnya gitu kan, atau diletakkan di tempat lain ya, di kandungan orang lain, ini yang masih ya, ini yang dilarang oleh para ulama. Kebiasaan di masjid menjelang waktu sholat sering dikumandangkan bacaan Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan ketika menunggu azan tiba? Mendengarkan bacaan tersebut atau bolehkah kita membaca Al-Quran atau zikir sendiri? Ini termasuk hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi SAW. Karena tidak pernah Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk naik di atas mimbar, atau maaf, naik di atas dinding masjid yang biasa Bilal lakukan pada saat mau azan. Itu tidak pernah disuruh baca Al-Quran di situ. Yang ada, tiba waktu sholat azan. Maka alangkah baiknya tidak usah dilakukan. Bukan Al-Qur'annya, Al-Qur'annya mulia. Tapi masalahnya kalau kita putar, kalau ada orang yang tidak dengar, maka dia bisa berdosa kan? Kesian orang lain gitu. Maka alangkah baiknya kalau diberikan kesempatan masing-masing orang membaca. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau kita lagi betul memang menghadapi itu kan, orang Al-Qur'an lagi ditilawakan dan kita juga baca Al-Qur'an boleh. Kalau kita baca Al-Qur'an, tapi kalau berzikir jangan. Karena Al-Quran lagi ada. Tidak ada yang bisa didahulukan di atas Al-Quran. Ustaz, adik saya murtad karena menikah dengan pria non-muslim. Setelah menikah dan memiliki anak, anak tersebut ikut agama orang tuanya. Setelah dewasa, anak tersebut sakit keras dan saya besuk. Pada saat saya besuk, adik saya yang murtad meminta saya untuk mengislamkan anaknya yang sakit keras tersebut tanpa sepengetahuan suaminya dan keponakan saya sudah mengucapkan syahadat. Apakah proses pengislaman yang saya lakukan itu sah atau tidak? Apakah ada kriteria khusus bagi seorang muslim untuk mengislamkan seseorang? Kriteria saya, karena saya merasa ilmu agama saya masih kurang. Sudah sangat benar, tidak ada syarat khusus. Siapapun bisa mengislamkan orang, tinggal suruh syahadat, enggak ada perintah yang lain. Tidak ada perintah untuk disuruh mandi, disuruh apa, enggak ada dalam Islam, sama sekali. Nabi SAW pada saat turun surah ya Al-Quran, ayat Al-Quran yang 30 masyhur, ayat yang surah yang turun pada saat selesai pembebasan kota Mekah, An-Nasr ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinihim afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Gitu ya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berbondong-bondongnya orang yang datang masuk Islam dari suku-suku Arab setelah pembebasan kota Mekah, gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat kau lihat manusia berbondong-bondong datang, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat Madinah penuh dengan manusia. Mereka datang ucapin syahadat pulang ke kaumnya, gitu kan? Banyak, dan tidak pernah Nabi SAW suruh mereka mandi. Syahadat saja, silakan. Dan itu sangat bagus. Bahkan kalau perlu, adik Anda suruh syahadat, gitu kan? Suruh syahadat. Apa yang dia harus khawatirkan? Lalu berikan panduan-panduan agama. Semoga saja kita berdoa insya Allah. Dan di sini jemaat itu bisa doakan, mudah-mudahan adik Anda dan suaminya diberikan hidayah untuk masuk Islam. Itu sangat positif ya. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah SWT. Bagaimana zikir pagi petang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ini panjang sekali kalau zikir pagi petang, tapi Nabi SAW selalu membaca tepat habis sholat subuh yang zikir pagi dan tepat habis sholat asar yang zikir sore, gitu kan? Dan Nabi SAW tidak pernah menundahnya. Tapi ulama mengatakan dibolehkan ya, kalau memang ada hal-hal yang darurat, dia ketiduran, capek, lupa, dia masih boleh membaca. Yang jelas bacaan zikir pagi dianjurkan sebelum masuk asar, ya, kan? Karena asar sudah dianggap sore, dan yang sore sebelum tiba tengah malam, ya. Karena sudah dianggap mendekati subuh. Kalau bacaan-bacaannya cukup banyak ya. Kalau tidak salah pernah saya taruh di masjid ini ada buku kumpulan doa sunnah Quran dan sunnah, itu bisa dilihat di situ. Atau bisa Anda beli terbitan pustaka Ibnu Umar, harganya 6.000-7.000 rupiah, kecil sekali. Ya, itu tertulis zikir pagi petang. Yang sangat bagus, lengkap, tinggal dikantongin, bisa dibaca setiap saat. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan yang mensupport bank? Saya kerja di perusahaan IT dan perusahaan tempat saya bekerja mengerjakan IT untuk bank. Ini sudah pernah ada yang tanya ya, seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus tahu kalau Anda bertanya kepada seorang ustadz atau dai, kalau haram tidak mungkin dia bilang halal. Mustahil. Itu kami berarti mempertaruhkan diri kami ke surga atau ke neraka. Tidak mungkin. Haram-haram, halal-halal. Dan kalau Anda bertanya tujuannya mencari kebenaran, terima apa yang disampaikan. Karena enggak mungkin. Semua yang berhubungan dengan perbankan konvensional riba haram. Haram, enggak bisa. Hukum syari'inya begitu. Lalu bagaimana kalau saya interaksi tidak ada bank lain? Kalau masih ada bank syariah, alihkan ke bank syariah. Kalau darurat hanya untuk transfer mungkin masih bisa, tapi kalau kita terlibat mensupport perusahaan bank itu, kita support supaya dia tambah maju, gitu kan? Kita yang mensuplai apa-apa di situ, maka dia makin hidup kan? Itu masalah. Allahu a'lam. Kalau secara hukum syari saya sarankan Anda cari tempat kerja lain. Mungkin berat, mungkin begini ada proses, memang wajar. Tapi kalau Anda mau selamat, berpegang pada hadis Nabi SAW. Kita tidak tahu kapan ajal teman-teman saya. Anda bisa mati sebentar, insya Allah panjang umur gitu kan. Kita gak tahu, tapi pasti mati. Bagaimana kalau mati, apa tanggung jawabnya? Masa kita mau bilang sama Allah, ya Allah saya tidak dapat kerjaan lain. Apa perlu Allah rincikan perusahaan yang bisa kita datang? Kan gak mungkin. Kita udah tahu sendiri kok, Allah berikan akal, banyak jalan gitu kan. Jadi saran saya Allahu a'lam, jangan ragu teman-teman sekarang kalau yang berhubungan dengan hal yang haram walaupun itu mensupport, itu lebih baiknya dihindari karena berbahaya buat kita. Allahu a'lam. Bagaimana caranya supaya ana bisa istiqomah menghafal Al-Qur'an dan dihilangkan rasa malas? Pertama, baca fadilahnya. Ini tadi sebagian kecil yang kita sebutkan. Dan saya yakin insya Allah dengan izin Allah, saya pribadi dan tentu jemaah sekalian, berbeda kan motivasi untuk ke Al-Qur'annya sebelum hadir dan sudah hadir sekarang. Ya, Kira-kira ada tambahan motivasi untuk baca Al-Quran sekarang? Ada? Cuma dua orang yang jawab nih. Yang lainnya berarti tidak termotivasi. Tapi gak apa-apa, saya dapat pahala menyampaikan. Intinya teman-teman sekalian, baca fadilah. Karena fadilah, hadith-hadith Nabi SAW atau ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu akan sangat mendorong kita untuk rajin mengerjakan sebuah ibadah. Seperti kita kalau mau rajin bersedekah, baca fadilah sedekah. Janji Allah di situ apa sih? Haji, umrah, apa saja. Apa saja baca fadilahnya. Ya, kalau tidak punya bukunya tinggal ketik di Google sekarang, fadilah baca Quran misalnya. Keluar semua tuh tulisan-tulisan banyak, baca deh. Itu pertama, baca fadilahnya sehingga kita termotivasi. Wahyu itu mengajak bicara hati manusia. Yang kedua teman-teman sekalian, harus bentuk komunitas yang sama. Penting sekali itu. Kalau Anda berteman dengan orang yang malas sholat, kita jadi malas sholat. Bahkan kadang-kadang ada teman-teman yang tidak sholat, kita sholat. Kita tidak khusyuk pun kita anggap kita lebih baik daripada dia. Buruk itu. Padahal sholat kita tidak khusyuk, gitu kan? Hampir mendekati mereka. Mungkin pahala sholatnya malah tidak ada. Betul kerjain. Tapi kalau kita temannya adalah orang-orang yang rajin sholat, selalu khusyuk, kalau sholat tenang, maka kita akan termotivasi dengan mereka. Gitu. Tampiasannya ada. Makanya kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Bentuk komunitas itu. Cari teman-teman Al-Quran yang kalau azan ke masjid, mereka selalu pegang Al-Quran baca, itu jadikan sebagai sahabat. Yang buruk semuanya harus diputus, gak bisa. Boleh kenal iya, tapi sahabat gak? Berpengaruh. Manusia terpengaruh jiwa. Saya pernah kasih contoh kan, teman kita di sebelah bilang, ayo saya mau kencing dulu ya, kita terpengaruh mau kencing kok. Iya. Kita duduk dengan orang, jangan bilang, oh saya gak terpengaruh. Teman tadi malam dulu di diskotik zina, lalu dia datang ceritain, saya gini-gini. Terus kita bilang, kita tidak terpengaruh. Gimana caranya? Telinga dengar. Telinga ini connect dengan hati manusia. Orang kalau tonton, matanya lihat, telinganya dengar, connect dengan hati. Terus dia bilang tidak terpengaruh. Gimana caranya? Gak bisa itu. Manusia lemah teman-teman sekalian. Bentuk komunitas. Kita akan tertarik dengan teman-teman yang soleh itu. Jadi kita harus tahu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dengan hadis sahih, saya tidak tahu diriwayatkan oleh siapa, tapi hadis ini hadis sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti akan ada orang-orang beriman masuk ke surga, lalu mereka mencari teman-teman dekat mereka. Lalu tidak ditemukan teman-teman dekat itu. Maka mereka mengatakan, "Ya Allah, teman-teman kami." Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan terhadap ahli surga yang beriman itu disuruh cari teman yang di neraka diselamatkan, dikeluarkan. Saking besarnya pengaruh di dunia akan memandu kita kepada perbuatan yang baik. Dan di akhirat kita diselamatkan sama mereka. Penting teman-teman itu. Harus. Gak bisa enggak. Maka akan hilang malas tuh. Kalau kita bergaul sama orang malas, pengangguran, duduk, cuman tahu ceritain orang, ganggu orang. Ya cuman tahu waktu kosong. Maka kita akan seperti mereka. Tapi kalau kita berteman sama teman-teman yang semangat, setiap talim sana nih, baca Al-Quran pada kesempatan saling mengingatkan, menangis kalau lagi dengar masalah kisah sahabat dan seterusnya, kita akan terpengaruh dengan mereka. Penting sekali, ya, bentuk komunitas. Itu insya Allah hal yang sangat mendasar. Baca fadilahnya, kemudian bentuk komunitas. Dan yang terakhir, yang ketiga teman-teman sekalian, tanda kutip ini selalu saya sampaikan, paksakan diri. Paksa. Harus dipaksa diri. Tidak bisa kalau tidak dipaksa. Harus paksa. Kalau Anda tidak paksa sholat malam, mulai nanti malam, sampai mati tidak akan sholat malam. Sampai kapan nih? Paksa bangun, bunyiin alarm, harus bangun. Dorong jiwa kita, malam ini masih gagal, besok malam, harus. Terus. Kalau enggak, sampai kapan? Harus kita paksain. Dan wajar orang itu berubah menjadi lebih baik. Wajar. Yang tidak baik itu kalau kita jadi tambah buruk. Gitu kan? Harusnya kita jadi baik. Saya ulangi lagi, pernah saya sampaikan sebuah kisah. Saya pernah berbicara sama teman saya, semoga Allah jaga beliau, Dr. Hussein Jabiri. Beliau sekarang dosen juga di Madinah, di Jami'ah, di kampus kami dulu. Teman dekat saya kalau teman-teman selalu saling menasehatin. Satu waktu saya telepon dia, lalu ngobrol, lalu selalu saya bilang, "Akhi, ayo kita saling nasehatin." Kadang-kadang dia nasehatin saya dengar, ini Abu Dhur'a, ini Sa'id bin Musayyab, ini si fulan, ulama-ulama tabi'in, sahabat bercerita tentang ini. Kami saling berbagi lah. Satu waktu saya ditanya, "Khalid, ente dulu nasihatin, bangun berbagi." Saya tidak tahu juga kenapa saya katakan itu. Saya bilang, "Akhi, siapa ulama yang paling antum idolakan, yang paling antum anggap soleh sekarang di Saudi?" Dia bilang, "Syekh Bin Baz, salah satu ulama mufti Saudi yang sudah meninggal rahimahullah. Mata beliau buta tapi Masya Allah hafal Quran dan banyak fatwanya." Yang jelas, saya tanya, kebetulan Syekh Bin Baz sudah mati. Saya bilang, "Sekarang Syekh Bin Baz sudah mati?" Dia bilang, "Iya." "Baik, bagaimana pendapat kamu pribadi saja tentang Syekh Bin Baz? Sekarang dia di surga atau di neraka?" Kata dia, "Di surga." insyaallah masuk surga karena dari zahir amalnya kelihatannya orangnya baik, fatwanya di mana-mana ya, dan banyaklah murid-muridnya gitu kan, baik gitu kan. Saya bilang yang kamu bilang itu betul, saya juga yakin dengan itu karena beliau adalah orang saleh. Tapi yang jadi masalah saudaraku, kamu harus sekarang mumpung kamu hidup buat prestasi supaya kalau kau mati seperti Syekh Bin Baz, kau akan dikenang seperti dia. Jadi setiap orang di antara kita sini teman-teman sekalian, bayangkan kalau kita mati, apa yang akan terkenang dari kebaikan kita di mata manusia? Maksudnya kita pikir, bukan untuk riak supaya mereka, bukan. Maksudnya jadi contoh apa nih saya? Apa yang sudah saya lakukan? Apa andil buat agama? Pernahkah bagi Quran? Pernahkah bantu anak yatim? Pernahkah ini? Pernahkah itu? Ada sesuatu yang kita sudah lakukan sehingga pada saat kita meninggal bisa jadi contoh bagi masyarakat, atau kalau kita meninggal malah orang bersyukur. Ya kan? Ada orang begitu subhanallah. Meninggal orang bilang alhamdulillah dia mati. Karena buruknya. Naudzubillah gitu. Maksudnya kalau kita meninggal tuh orang sedih, wajar itu. Nabi SAW meninggal, sahabat semua sedih, kehilangan manusia terbaik. Abu Bakar meninggal, satu Madinah menangis. Umar meninggal, satu Madinah menangis, semua merasa sedih, kehilangan orang-orang saleh ini gitu kan. Ustaz, ana pernah bermimpi. Apa ini? Dimimpikan ketika itu terjadi kiamat. Lalu ada satu surah Al-Quran, surah Daud. Tidak ada surah Daud ini. Ayat 21. Enggak ada surah namanya surah Daud, akhi. Ini. Hanya surah itu yang diperlihatkan. Apa arti dari mimpi itu? Tidak ada surah Daud. Kalau kisah Nabi Daud mungkin. Ya. Kalau surah Daud tidak ada. Allahu a'lam. Kalau anda mimpi kiamat bisa terjadi, itu bukan mustahil. Allahu'ala, mungkin Allah berikan peringatan. Tapi mimpi surah Daud tidak ada. Surah Daud tidak ada dalam Al-Quran. Apakah Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah dengan istri beliau di rumah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Kalau sholat wajib tidak pernah saya temukan. Tidak, Nabi SAW sholat wajib di masjid. Kecuali di akhir hidup beliau, pada saat beliau sedang sakit, beliau sholat di rumah. Tapi apakah beliau pernah berjamaah dengan istrinya, saya tidak pernah temukan riwayat. Saya pribadi tidak pernah temukan riwayat. Tapi berjamaahnya beliau sholat malam dengan Abdullah bin Umar di masjid. Allahu'alam. Berapa ekor kambing untuk anak laki-laki akikah? Dua ekor kambing. Dua ekor kambing. Bagaimana akikah dilaksanakan pada hari ke-9 atau hari ke-16 atau hari ke-23 mengingat hari tersebut bertepatan dengan hari Minggu? Kenapa harus hari Minggu? Apa sebabnya? Akikah itu tidak harus buat acara. Tidak harus buat acara. Sunnahnya hari ke-7. Malam ini lahir anak anda, hitung mulai hari ini 7 hari ke depan. 1, 2, 3 hari ke-7 potong. Bagiin anak yatim, bagiin orang miskin. Tidak usah buat acara. Kenapa harus tunggu hari Minggu gitu? Tidak harus, karena sunnah Nabi hari ke-7. Hari ke-7 bukan hari Minggu gitu kan. Jadi harusnya hari ke-7. Sunnah Nabi. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada rumah anak yatim, tidak masalah. Nggak, kalau tetangga merasa, oh, nanti tetangga bilang apa kalau saya tidak undang, itu tidak usah peduli dengan kata tetangga ini. Susah ini kalau kita terpengaruh dengan perkataan orang. Qala Allah, qala Rasul. Saya seorang muslim, Allah Rasulnya berfirman. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu yang saya jalankan. Bagaimana prosesi akikah? Urutan prosesnya. Seperti ada yasinan, marhabanan, dan lain-lain. Saya tidak pernah tahu ada ini. Akikah di zaman Nabi SAW tidak, saya pribadi menangkap riwayat adalah pada saat para sahabat akikah tidak pernah mereka buat acara khusus, tidak pernah. Mereka akikah sembelih kambing dibagiin, selesai. Gitu kan? Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sebagai tanda syukur dia mau panggil keluarganya datang, teman-temannya, itu masih dibolehkan, tapi tidak ada acara ritual, gitu kan? Enggak ada khusus baca Al-Qur'an, tidak ada apalagi nih marhabanan dan yang lain ini. Ya sebaiknya dihindari saja gitu. Dihindari. Ini sama rentetannya di Indonesia ini banyak. Kita juga masalah kalau istrinya sudah hamil bulan ke-6 atau bulan ke-7 ada acara. Iya, bulan keberapa tuh? Kadang-kadang orang hamil sampai 3-4 kali buat acara. Itu kalau disedekahkan luar biasa pahalanya. Gitu. Ada juga pecahin kelapa lah, disuruh injak kelapa itu dan macam-macam khurafat, injak telur. Gitu. Goreng lebih enak. Jadi sebaiknya disembeli, dimasak, gitu kan? Kalau mau dibagi, bagiin kepada orang-orang miskin, itu jauh lebih besar pahalanya. Orang-orang yatim, subhanallah, di rumah yatim itu jarang makan kambing. Berikan kepada mereka. Gitu. Bagaimana syariat Islam tentang ari-ari, plasenta bayi? Apakah dikubur atau dibuang saja? Bebas, enggak ada masalah. Enggak ada sesuatu perintah khusus di situ. Kubur lebih baik, gitu kan? Tapi salahkah kalau ada orang ari-ari bayinya ditaruh di sampah? Enggak salah itu, teman-teman. Itu bekas, bekas plasenta. Enggak ada sesuatu istimewa di situ. Di Indonesia enggak tahu, saya enggak tahu ini dari mana mereka ngarang-ngarang ini. Ahli ngarang-ngarang, luar biasa. Plasenta itu kembarnya bayi katanya. Dengar enggak? Hah? Ada yang bilang itu kembarnya bayi itu, jadi harus betul-betul ditaruh di dekatnya kamarnya. Apa? Taruh di kendi, harus begitu. Kenapa, akhi? Ini secara medis memang itu cuman proses penyaringan makan saripati dari ibunya kepada bayinya. Sudah keluar bayi sudah enggak dipakai, dibuang. Sebuah kotoran yang harus dibuang. Dan Nabi SAW mengatakan wa'aku anhul adha. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuk bayi tersebut di hari ketujuh dan ya, aku anhul adha, hilangkanlah kesulitan darinya. Kata sebagian ulama adalah tadi plasentanya itu semua yang terlihat itu dibersihkan semua dari itu dibuang. Dibuang saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada istimewa, tidak ada sesuatu ritual tertentu. Dan kadang-kadang subhanallah supaya ada bau agamanya, bacain surah Al-Falaq. Bacain ini. Enggak ada perintahnya, akhi. Jangan tambah-tambah. Rasulullah SAW, baginda kita, kiai kita, guru kita sudah ajarkan begitu-begitu saja. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kenapa nih suka bumbu-bumbu ini? Cukup, yang diperintahin saja. Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bersumpah dengan Al-Quran seperti yang ada di pemerintahan Indonesia saat bersumpah di atas kepalanya dipegangkan Al-Quran? Apa ini? Ketika saat disahkan menjadi presiden atau lembaga pemerintah lainnya. Saya tidak pernah temukan dalilnya itu. Tidak pernah. Yang ada menggunakan nama Allah, gitu kan? Bersumpah atas nama Allah ada, gitu kan? Tapi memegang Al-Quran ditaruh di kepala ini saya tidak pernah tahu. Allahu a'lam. Saya pribadi saya tidak pernah tahu itu. Afwan, tadi Ustaz menjelaskan habis subuh, habis duhur, habis asar. Yang ana mau tanyakan setelah habis maghrib yang afdal apa? Habis isya dan afdal apa? Ini cuma program, bebas. Bebas. Bebas. Artinya kalau mau habis maghrib ulangin lagi hafalannya bagus. Enggak masalah. Habis isya luar biasa kalau bisa. Saya datangkan program simple 10 menit habis sholat, 3 waktu sholat. 2 waktu sholat masih bebas yang lain gitu kan. Kalau antum mau tambah silakan. Ini bukan harus ya. Jangan dianggap lagi nih nyebarin macam-macam ini Ustaz Khalid pastikan begini. Ini teman-teman juga maaf saya bilang kalau di majelis ilmu teman-teman datang ikhlaskan niat untuk ambil ilmu. Jangan jadi penyebar fitnah. Maksud saya begini. Saya temukan banyak orang kadang-kadang kami temukan sama tim saya di YouTube itu ngangkat potong ceramah saya disebarin mana-mana. Kadang-kadang dia datang di majelis ilmu sengaja bertanya, sudah tahu hukum dia. Dia sudah tahu hukum, sudah dalilnya. Ditanya lagi. Tanya lagi sengaja. Kalau pendapat saya berbeda dengan ustaz lain, dilapor ke ustaz itu. Tuh, ustaz sana tuh bilang begini. Dibuat ustaz ini berantem sama ustaz lain. Dosanya berapa banyak nih? Untuk apa? Sudah dapat sebuah hukum, ada dalil, kerjain udah selesai. Itu kan? Untuk apa ini? Kalau enggak perlu jangan bertanya, enggak usah bertanya. Subhanallah, saya dulu merasa betul dosen-dosen kami di Madinah dulu berikan pelajaran. Beliau datang 50 menit, 50 menit materi semua. Darurat, kalau ada waktu 5-10 menit dipakai tanya. Kalau enggak, silakan kejar di luar dosennya untuk bertanya di luar. Jadi kita terbiasa untuk menerima ilmu. Menerima. Bertanya penting, kalau enggak faham. Kalau udah faham, enggak usah. Gitu kan? Enggak perlu. Gitu. Bagaimana cara mengerjakan sholat qobliyah duhur yang 4 rakaat? Apakah dikerjakan seperti sholat fardu 4 rakaat atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Yang saya tahu Allahu a'lam diambil dari sholat malam Nabi Muhammad SAW. Sholat malam Nabi SAW ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan seterusnya. Witir juga 2-1. Pernah Nabi SAW kerjakan 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat pertama. 1-2-3 berdiri, rakaat keempat langsung tahiyat terakhir. Pernah juga Nabi SAW kerjakan 8 rakaat langsung 1-2-3 berdiri, rakaat keempatnya tahiyat pertama. 5-6-7 berdiri, rakaat ke-8-nya tahiyat terakhir. Jadi bisa dikerjakan duha 4 rakaat atau qobliyah duhur atau badur 4 rakaat atau qobliyah asar 4 rakaat. Itu semua boleh dikerjakan. Afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan boleh 4 rakaat tanpa tahiyat pertama. Apa hukumnya seorang ikhwan yang mengerjakan sholat dengan memakai kaos kaki dikaitkan dengan isbal? Enggak ada hubungannya, akhi. Isbal itu pakaian yang menjulur, yang terjulur itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak isbal, kaos kaki itu bukan isbal, gitu kan. Jadi dari atas ke bawah gitu. Saya pernah mendengar tapi lupa sumbernya, hadis atau surah dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW, kalau Rasulullah, kok di sini Rasulullah Subhanahu Wa Taala ini? Ya. Kalau Rasulullah SAW ya, Subhanahu Wa Taala itu untuk Allah. Dalam riwayatnya dia pernah melihat seseorang diazab di neraka karena dosa-dosanya. Pertanyaan, apakah saat ini ada seseorang yang diazab di neraka sedangkan hari kiamat belum datang? Jazakallah khair. Belum ada orang yang diazab di neraka. Nabi SAW diperlihatkan azab kubur, bukan azab neraka. Hadis tentang Isra Mi'raj, yang paling benar pendapat ulama adalah dikatakan azab yang diperlihatkan adalah azab kubur. Semua itu azab kubur. Azab neraka belum diperlihatkan kepada Nabi SAW karena memang belum ada yang masuk, gitu kan. Nanti pada hari kiamat akan dilemparkan mereka, ya, penghuni-penghuni pertama setelah dikumpulkan di mahsyar. Sebelum itu tidak ada penghuni neraka. Bagaimana halnya dengan kaum khawarij yang dikatakan dalam hadis bahwa mereka hafal Al-Quran, sholatnya lebih khusyuk, namun mereka bisa melenceng seperti melesetnya berusur panah. Mohon penjelasan. Jadi sifat kaum khawarij, mereka menghafal Al-Quran, berlumba-lumba hafal Al-Quran, tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat. Sehingga akhirnya mereka mengarang-arang tafsirnya. Gitu kan? Itu yang membuat mereka akhirnya keluar dari agama. Kasus misalnya mereka mengkafirkan semua yang ada istilah orang kafir, semua boleh diperangkan, halal darahnya. Bagi kaum khawarij, semua orang kafir boleh dibunuh. Termasuk tetangganya, tetangganya kafir, bunuh saja. Halal darahnya, tanpa sebab. Sementara kalau pemahaman dari Nabi SAW dan para sahabat, orang kafir dibagi dua. Ada kafir harbi dan ada kafir zimmi. Orang kafir harbi adalah orang-orang yang keluar berperang memerangi agama Islam. Atau kita keluar mengajak mereka Islam, mereka menolak dengan pasukan, maka mereka terhitung kafir harbi. Itu boleh diperangi. Tapi kalau kafir zimmi berbeda. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya, orang kafir zimmi, orang yang terlindung di bawah naungan Islam, diberikan nama juga dengan yang lain adalah mu'ahad. Ya, orang yang dalam bawah perdamaian umat Islam atau zimmi. Ya. Kafir zimmi bisa dikatakan juga zimmi. Kata Nabi SAW, man adza zimmian kuntulahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang menyakiti ya zimmi, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat, ya. Seperti itu. Jadi mereka, makanya teman-teman sekalian, menghafal Al-Quran tidak cukup. Harus dengan setelah hafal, belajar, juga menghadiri majelis ilmu, bertanya, gitu kan. Kembangkan, tidak cukup dengan Al-Quran saja. Dan harus pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat yang memang turun Al-Quran pada mereka. Kita baca pada sholat apa ini? Bagaimana apabila surah Al-Quran yang baru kita hafal, kita baca pada saat sholat, ternyata ada ayat yang kita ragu apakah kita benar dalam membacanya. Pada saat selesai sholat ternyata pada saat kita apa ini, bacaan tersebut salah, apakah sholat kita sah? Apakah sebaiknya surah itu tidak kita baca pada saat sholat karena kita belum benar-benar hafal? Boleh dibaca, gak masalah. Kalau salah, dan ini kata ulama ghalaba ala dhanni, jadi dia lebih dominan menganggap ini benar bacaannya, maka dia lanjutkan. Kalau tidak, dia berhenti, dia ruku, gitu kan? Gak masalah. Yang penting jangan karang-karang ayat, jangan tetap dipaksain baca gitu. Buat-buat sendiri gak bisa ini. Jadi kalau kita yakin memang ini ternyata innalladzina amanu misalnya, atau walladzina amanu, kita bingung pakai inna atau pakai wah nih, gitu kan? Apakah innalladzina amanu atau walladzina amanu? Maka kita baca innalladzina amanu. Setelah itu kita lihat ternyata walladzina amanu. Maka itu kita sudah yakin tadi sebenarnya ini ya, lebih banyak, lebih dominan keyakinan kita sebenarnya sudah benar. Cuman ragu saja, enggak ada masalah, itu insya Allah tidak berdosa. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran yang kita taruh dalam HP, lalu HP-nya terbawa ke dalam kamar mandi atau toilet, tersimpan di lantai? Setahu saya enggak masalah, karena itu bukan Al-Quran. Dia tetap HP hukumnya, gitu kan. Tapi untuk menghormati Al-Quran, jangan. Ya, artinya, kalaupun Anda masuk begini, saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, sesuatu yang tidak boleh kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal adalah di WC, klosetnya. Jadi kalau maaf, kita lagi buka celana butuh di WC di kamar belakang sana, kemudian kita ada gantungannya, digantung di pintunya, gitu kan. Lalu di situ ada HP, gak masalah. Tapi jangan HP itu ada bersama kita pada saat kita lagi di klosetnya. Kalau untuk menghormati Al-Qur'annya, gitu kan? Karena memang WC-nya yang dilarang. Saya pernah punya pengalaman dengan salah satu guru saya, Dr. Saleh Suhaimi. Semoga Allah jaga beliau. Beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Sulawesi, pernah waktu awal mereka nikah, gitu kan? Kemudian si istrinya ini berangkat dari Sulawesi ke Jakarta, ketemu di Jakarta, kemudian mau berangkat ke Madinah sama-sama. Sempat waktu itu istrinya belum bisa bahasa Arab, dan akhirnya saya sempat dipanggil oleh Syekh untuk duduk di ruang tamunya, di ruang tamu kamar. Kebetulan beliau pakai kamar yang suite sehingga ada ruangan khusus untuk tamu dan untuk kamar tidur. Lalu istri dari dalam kamarnya berteriak mengatakan, "Ustaz, sebentar ada yang saya mau tanyain. Saya lihat Syekh ini, tolong ditanyain, beliau ini kalau wudu, wudunya di wastafel. Sementara di wastafel ini adanya di dalam kamar mandi, gitu kan? Kadang-kadang di shower mandi itu sambil wudu sambil baca bismillah. Bagaimana hukumnya?" Saya tanyakan, "Syekh, ini pertanyaan istri antum seperti ini." Dia hanya dijelaskan sama saya, larangan Nabi SAW adalah mirhat, WC, bukan kamar mandinya. Karena kamar mandi dianggap masih suci. Ya. Kalau digabungkan pun berarti cuma WC-nya yang tidak boleh. Kalau wastafelnya masih bisa. Ya, dengan, sama dengan antum masuk di kamar mandi umum misalnya. Di kamar mandi umum di mall misalnya. Kita masuk ada wastafel cuci tangan. Kalau semua kena berarti mestinya semuanya kena dong. Sama dengan kamar mandi kamar kan gitu. Apa bedanya antara kamar mandi WC umum sama kamar kita? Bedanya cuma kita punya satu WC. Tapi yang umum ini kan banyak WC-nya, tapi ada wastafel. Kalau kita anggap tidak boleh berzikir itu, berarti di wastafelnya pun tidak boleh. Makanya beliau menjelaskan itu hanya terjadi di klosetnya. Allahu'alam. Apa hukumnya Al-Quran digunakan sebagai jimat atau isim yang digunakan untuk jual beli atau apa ini, yang lainnya? Tidak pernah ada perintah ini. Al-Quran boleh digunakan, boleh dibaca dan boleh digunakan untuk mengobati orang boleh. Seperti ruqyah syariah. Nabi SAW menggunakan beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beberapa ayat-ayat tentang sihir misalnya itu boleh dipakai. Karena Nabi SAW tunjukkan gitu kan. Tapi kalau ditulis di kertas, dipasang di badan, tidak pernah ada perintah Nabi SAW. Tidak pernah ada contohnya. Berapa kali peperangan Nabi SAW, teman-teman sekalian? Puluhan kali peperangan Nabi. Tidak pernah Nabi SAW tulis ayat Al-Quran suruh sahabat tempel di dadanya supaya nanti bacotannya musuh gak kena gitu. Gak ada. Kita soalnya begitu. Mau pergi jihad, pasang tulisan-tulisan macam-macam, alasannya musuhnya gak bisa tebas dia. Untuk apa perang kalau tidak mau dibunuh? Tujuannya mati syahid kok. Gitu kan? Gak usah pakai begitu-begituan gitu kan. Jadi karena tidak, ini bukan masalah Al-Quran, tapi karena contohnya dari baginda, kiai guru kita Nabi Muhammad SAW tidak ada. Hanya itu saja teman-teman sekalian. Dan saya ingin tutup teman-teman sekalian, saya harap teman-teman yang menonton di YouTube, di acara-acara saya, jangan ada kesalahpahaman nih. Karena banyaknya saya ikutin beberapa cuplikan di YouTube karena dipotong-potong gitu kan. Akhirnya ada tanggapan di bawah yang negatif. Macam-macam lah, ini pentolannya Wahabi lah, ini macam-macam lah, ini benci sama Yasinan lah, ini benci Al-Quran. Subhanallah, siapa yang benci Al-Quran ini? Al-Quran kitabullah, kita suci gitu kan. Cuman saya dan teman-teman yang coba mendakwakan sunnah ini teman-teman sekalian, meletakkan batu bata pada tempatnya, biar rapi bangunannya. Ya, untuk apa Nabi SAW diutus? Untuk dicontohin. Ciplak hidupnya beliau, dan jangan karang-karang nih. Banyak orang bilang gini, kan yang diperintahkan ada, yang dilarang kan namanya haram. Ini diperintahkan, ya, dan ini yang dilarang haram. Berarti yang dilarang saja yang jangan kita kerjakan. Kalau yang tidak pernah dicontohkan nggak masalah. Saya kasih contoh begini teman-teman. Ulama mengatakan yang haram itu adalah masuk di dalamnya yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Begini contohnya, teman-teman kerja di satu perusahaan. Kemudian sudah disetting sedemikian rupa oleh pemilik perusahaan, mejanya seperti itu, warnanya ada bunga mungkin di situ sedikit, dan jenis komputernya, gitu kan? Pintu masuk sudah dijelaskan, sudah ini semua sudah beginilah settingannya. Tiba-tiba ada satu pegawai masuk, niatnya baik, dia menurut dia di pintu masuk perusahaan ini bagus kalau ditaruh kembang, dia beli kembang pakai uangnya sendiri. Dipasang karpet merah sama dia. Pimpinan perusahaan tidak tahu nih. Dan tidak mau begitu, karena dia tidak taruh gitu. Kira-kira itu pelanggaran atau bukan? Atau dia ubah settingan kantornya. Tiba-tiba dia ubah sendiri, karena dia anggap, ah ini kalau di pojok sana gak bagus, saya pindah sini. Tanpa pamit, tanpa ada perintah. Jelaslah pelanggaran gitu kan. Jelas pelanggaran. Baju pegawai dikasih warna biru. Enggak, saya pakai warna merah saja. Gitu kan. Niatnya baik, karena ini lebih bagus, lebih mahal harganya. Ini baju yang saya baru beli 100 ribu, yang dikasih perusahaan cuma 50 ribu. Loh, perusahaan suruh kamu pakai baju itu. Nggak bisa. Berarti sesuatu yang tidak diperintahkan juga, pelanggaran. Kan gitu. Makanya harus kita paham teman-teman sekalian. Yang tidak dicontohkan Nabi SAW, pelanggaran. Pelanggaran. Sama saja orang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih pintar daripada Anda. Oh, Nabi tidak contohin gitu kan. Ini bahaya sekali. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah sementara, semoga majelis ilmu kita ini diberkahi dan dijadikan sebagai tambahan amal kita di hari kiamat nanti. Semoga semua yang sudah berumah tangga dibahagiakan rumah tangganya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum memiliki pasangan diberikan pasangan yang baik dan soleh juga soleha. Semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digantikan dosanya menjadi pahala. Semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada di muka bumi yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kukuhkan telapak kaki mereka, Allah satukan hati-hati mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah pastinya, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.